Alhamdulillah, kita panjatkan syukur sama-sama kepada Allah SWT dengan pertolongan yang kita dapat berkumpul sekali lagi pada malam ini, iaitu kuliah kitab Anak Kunci Syurga, dan malam ini di Masjid Asy-Syarif Meru Kelang. Mudah-mudahan kesusah payah kita dan kehadiran kita ini tercatat sebagai satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan lihat keuntungan saham kita pada malam ini pada hari kita bertemu dengan Allah pada Yaumul Mahsyar nanti. Kita sambung kitab Anak Kunci Syurga. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, amma ba'du, maka ini sebuah kitab yang kecil yang mengandung ia kitab akan barang yang fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, daripada aqaidil iman dan daripada hukum-hukum yang bersangkut paut dengan sembahyang dan lainnya. Hamba yakni pengarang himpunkan akan dia kitab ini bagi kanak-kanak dan perempuan yang baru belajar, dan hamba namakan akan dia kitab ini dengan nama Anak Kunci Syurga, dan hamba pohonkan akan Allah Ta'ala bahawa menjadikan ia Allah akan dia akan karangan hamba ini ikhlas dan memberi manfaat bagiku yang ini pengarang dan bagi saudara-saudara muslimin. Innahu ala kulli syai'in qadir. Baik, kata pengarang, amma ba'du. Amma ba'du ni bahasa Arab, artinya adapun kemudian daripada itu, ni bahasa kita. Kadang-kadang kita kata apalah kita jawi ni, amma ba'du lah, adapun kemudian daripada itu. Ni adalah uslub Quran. Kitab ulama ditulis mengikut uslub Quran. Kitab orang sekarang ditulis ya terus tulis. Tidak ada uslub Quran, tidak boleh di-i'rab, tak boleh disyarahkan dia. Terus tulis. Jadi jangan kita tak faham. Bermula yang demikian itu, dan yang demikian itu kita cakap warna gini. Nak pesing lama. Memang dah pesing Quran. Nampak? Dalam Quran kata alif lam mim, zalikal kitab. Alif lam mim, bermula yang demikian itu. Ini uslub Quran. Nampak? Jadi bahasa lama kita tak faham kerana kita tidak arif dalam bab ibarat-ibarat Quran. Jadi kita terangkan dengan cara moden itu sajalah. Kita guna kitab lama. Dan kita syarah untuk beri kemudahan sahaja. Adapun kemudian daripada itu, yang ini selepas pengarang menyebut akan basmalah dan hamdalah. Basmalah yang ini menyebut bismillahirrahmanirrahim sebagai mukaddimah yang nombor satu. Nombor dua iaitu mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiganya selawat dan salam. Lepas tu lah, lepas bismillah, lepas alhamdulillah, lepas selawat, maka ini sebuah kitab yang kecil yang mengandungi ia kitab akan barang yang fardu ain. Inilah kitab kecil namanya. Inilah sebuah kitab. Kitab ni kecil je, kitab Anak Kunci Syurga. Kitab raya ni koyok habis dah. Kitab ngaji dengan Tok Guru dulu. Dia ni ada jual. RM4 setengah je. Kalau hak Rumi, hak Jawinya, hak Rumi tu mahal sikit. Dulu saya beli RM3. Di Terengganu RM3 je. Ni kata kitab yang paling mahal sekali dalam kehidupan kita, kitab lah. Nampak? Kerana harganya walaupun RM4, kita tak mampu beli. Nampak? Tapi kalau kita ada Myvi, RM44,000. Bukan RM4. Kita ada dua buah Myvi. Bini kita se. Ada orang dah boleh beli Mercedes. RM340,000. Murah. tapi dia tak mampu beli kitab Anak Kunci Syurga yang harganya RM4. Ha, sebab tu kitab mahal. Nampak? Apa makna kitab? Kitab ni dalam bahasa Arab takrif ulama-ulama ismun li jam'in min ahkami syar'iyyati. Ha. Wa fihi abwabun wa fusulun wa masailun wa masailu ghaliba. Kitab artinya himpunan yang di dalam himpunan itu ada hukum syarak dan biasanya disebut ada bab-bab, ada pasal-pasal, ada masalah-masalah. Jadi kalau buku yang menghimpunkan hukum syarak di dalamnya, sama ada dia hukum tajwid, hukum akidah, hukum fiqah, hukum tasawuf, hukum yang berkait dengan agama, dia panggil kitab lah. Neh? Ha, dia panggil kitab. Jadi kalau buku tu tak himpunkan benda-benda agama di dalamnya, dia panggil buku lah, bukan kitab. Neh? Kerana kitab ismun li jam'in min ahkami syar'iyah. Himpunan daripada hukum-hukum syarak. Ha, berkait dengan agama. Ha, dia panggil kitab. Jadi malam ni kita, oh itu makna kitab. Neh? Jadi kitab yang paling hebat sekali, iaitulah kitab yang turun dari langit. Batu dalam Quran kata, zalikal kitab. Surah Al-Baqarah. Depan-depan. Dak tengah. Supaya kita suka kepada kitab. Neh? Depan-depan sebut. Nah, Al-Baqarah zalikal kitab la raiba fi. Tidak dapat diragukan lagi bahawa ini kitab Al-Quran, semuanya adalah benar belaka. Jadi bermula dengan kitab Al-Quran, dituruti dengan kitab hadis, kemudian kitab-kitab ulama. Kita kena kasih dalam kehidupan kita kepada kitab. Orang yang dalam hidupnya tak ada kitab dalam diri dia, tak ada kisah, maka orang ni orang yang sudah rosak. Neh, rosak dah. Nampak? Kerana tanpa kitab, maka kita tidak akan dapat berjalan di jalan yang benar. Hidup mesti berkitab. Kitab nombor satu, Al-Quranul Karim. Neh? Ha. Itu kitab. Baik. Kitab yang kecil. Kecil ni maknanya nipis lah. Kalau kitab tu besar, besar dah. Neh? Ha. Yang mengandungi ia kitab akan barang yang fardu ain. Ha. Fardu ain, fardu ain ni selalu kita dengar, iaitu ialah perkara yang wajib atas semua mukallaf. Itu fardu ain. Nampak? Neh? Jadi dalam kitab-kitab ini dan kitab seumpama ini, dia menceritakan hukum yang fardu ain. Apa fardu ain? Perkara yang wajib atas semua orang yang mukallaf. Neh, umpamanya ilmu akidah, ilmu fiqah dan ilmu akhlak, atau sekarang orang sebut ilmu tasawuf. Tiga ilmu ni fardu ain. Dalam rumah kita ada 10 orang yang telah mukallaf. Neh, maka kalau 9 orang dia datang belajar malam ni, seorang tak datang, dia berdosa kepada Allah. Kerana ini fardu ain, tak boleh wakil. Adapun fardu kifayah boleh kita wakil. Faham? Dalam kawasan Meru ni ada seorang saja yang belajar ilmu tafsir Quran, maka terangkat dosa 10,000 orang penduduk Meru. Kenapa? Fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Huwal wajibu ala kulli mukallafin. Wa iza fa'alahul ba'du saqata 'anil baqin. Fardu kifayah benda yang wajib kepada semua mukallaf. Tetapi apabila ada sebahagian yang telah melakukannya, maka terlepaslah kewajipan daripada orang yang lain. Neh? Kalau belajar bahasa Arab, kalau tak ada seorang pun yang belajar bahasa Arab dalam Meru ni, seluruh Muslim Meru berdosa kepada Allah. Ada seorang ni belajar bahasa Arab, terangkat dosa daripada orang lain. Itu fardu kifayah. Kerana bahasa Arab fardu kifayah. Ada pun fardu ain, tak-ada boleh wakil. Perdana Menteri wajib belajar agama. Nampak? Timbalang Perdana Menteri wajib belajar agama. Kalau ada raja dia tak belajar fardu ain, dia diazab di akhirat nanti. Neh, tak ada kira siapa-siapa. Ha? Orang tinggi ke, orang rendah ke, nah, menteri ke, JKK ke, tak ada kira siapa-siapa. Neh, mesti kena belajar benda yang fardu ain. Begitu juga dia kena buat benda yang fardu ain sama macam sembahyang lima waktu. Neh, sembahyang lima waktu fardu ain. Ain ni maknanya personal. Tiap-tiap individu wajib buat. Nampak? Ha. Jadi kalau kita tak belajar ilmu yang fardu ain merupakan satu dosa, maka wajiblah kita bertaubat dari dosa. Nah, katakan dulu kita tak belajar fardu ain, nah, sekarang baru kita ada rasa nak belajar fardu ain, maka yang dulu itu kita dosa dah. Bila berdosa wajib taubat dah. Wajib bertaubat. Sebab tu bertaubatlah kita kepada Allah kerana dulu lupa nak belajar hak fardu ain. Neh, ha, jadi kita jangan harap lah. Maknanya orang lain nak untuk bawa kita. Kita sendiri bawa diri kepada Allah. Neh, kerana orang lain belum tentu. Nampak? Kadang-kadang ibu bapa kita tak suruh pergi belajar fardu ain. Maka ibu bapa dia tanya dia akhirat nanti. Dalam hadis, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyati au kama qala. Nabi cakap, semua kamu yang ada anak, dia akan ditanya daripada anak-anaknya di akhirat nanti. Kamu si pulang bin si pulang di padang mahsyar. Berapa orang anak ada? Tiga orang. Dua lelaki, seorang perempuan. Tiga orang ni berapa orang yang mu suruh pergi belajar ilmu fardu ain? Jawab bapak tadi, tak belajar fardu ain. Belajar akademik biasa saja. Diheret bapak tu, disumbang di dalam api neraka. Nak masuk neraka kita dengan sebab jahil anak bini kita. Jangan. Nampak? Jangan. Kalau ayah jahil, anak tidak diazab dengan sebab anak tidak bertanggungjawab di atas kejahilan ayah. Tapi kalau kita jadi ayah, kita akan diazab dan dikira dosa bila anak kita jahil hukum agama. Tak ada orang akan diazab dalam neraka dengan sebab anaknya tak lulus matematik. Tak ada orang akan diazab di akhirat nanti jika anaknya jahil ilmu sains. Tidak ada suami atau seorang ayah kena berhumbang dalam api neraka dengan sebab anak dia tak faham bahasa Malaysia. Tetapi seorang ayah akan dibakar di dalam api neraka dengan sebab anak dia tak tahu akidah. Dia akan diazab dengan sebab anak dia tak pandai sembahyang. Ha, ni jaga. Kita akad nikah nampak sedap ya. Kita tak nampak barang ni. Faham? Kita jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tu imam kata sah. Saksi kata beres bah. Sah. Kita dalam hati oh, dah malam ni dah. Oh. Tu tak? Beh, beh, sah dah. Nampak lalu muka minah. Ni dah. Mu nampak oh, sedap saja. Bila mu jawab nikah sah, bermakna isteri aku wajib atas aku mengajarnya ilmu yang fardu ain. Kalau aku tak pandai nak ajar, wajib aku bawa masjid ke masjid, ke surah, ke madrasah supaya dia belajar ilmu fardu ain. Kerana isteri yang jahil, suami dapat dosa. Ha, macam beres. Ha, tu yang tak beres. Tapi kita lupa sangat tu, kita nampak sedap saja. Faham? Ha, ini masalah. Kita kembali ke pakar jalan. Ingat, neh, bini kita tak faham akidah, kita kena azab. Bini kita tak reti syarat sah sembahyang, kita berdosa. Walau hebat lagu mana pun kita, pakar jumpa serbang besar baku diriang. Nah, siap dengan kau isugi sakut di telinga, ada celok pulak lama di mata, kelek kitab sahih Bukhari, sahih Muslim, tapi anak dan bini mung tak reti fardu ain, mung berdosa kepada Allah. Ha, tu batu kita betulkan balik. Jadi alhamdulillah, kalau keadaan gini kita dengan memakmurkan masjid, pakat belajar agama, nah, kita bertaubat daripada kesilapan kita hak masa dulu. Dulu lara kita. Nah, ha, tambah lara dah. Main-main juga. Mengaji-mengaji juga. Neh. Jadi tolong kesian lah saudara kita hak di luar sana. Dia tak ada heran orang mengajar agama ke, orang mengajar kitab ke, orang nak beri tauhid ke, nak ajar tajwid ke, nak betulkan sembahyang, dia tak ada heran. Dia ting dia luar tu, gi mari cari piti. Ha. Ha. Kita hak belajar agama pun mati, dia hak lupa agama pun mati. Tetapi ingat, orang yang lupa agama, bila masuk di dalam kubur, dia akan menyesal besar. Maka sekarang, kita bangun daripada tidur masing-masing. Nabi kata, annasu fid dunya niyamu. Manusia, majoriti di dalam dunia, niyamu, sedang tidur. Apa makna tidur? Tidur ni tak sedar dengan tanggungjawab kepada agama. Tidur lah. Yang dia tahu tanggungjawab kepada makan dan minum. Nampak? Seperti hayawan. Hayawan mari tak kalau orang buat kuliah tajwid? Lembu mari tak kalau kita jumpa ustaz? Jumpa ustaz mari ngajar sini tasawuf. Kita buat program tafaqquh feeding untuk faham semayang, puasa, zakat, haji. Kambing mari tak? Tak mari. Jadi saudara mara kita, kawan-kawan kita, anak beranak kita, rakan pejabat kita yang tidak heran dengan program-program agama seperti ini, duk kira cari makan saja, mereka adalah serupa lebih dengan lembu dan kambing. Eh, jangan kata gitu ustaz. Tu datuk tu. Ah, datuk kambing. Tak ada kira siapa-siapa. Faham? Kerana raja yang paling besar, Fir'aun. Nampak? Allah perintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi ajar Fir'aun. Nampak? Ne? Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Hei Nabi Musa dan Fir'aun, mu pergi ajar hukum-hukum agama, tauhid, akidah kepada raja Fir'aun. Kerana dia melampau batas. Kalau raja Fir'aun mesti belajar tauhid dengan Nabi Musa, nah, raja Fir'aun yang begitu hebat mesti faham akidah, nah, mesti dengar Nabi Musa nak ngajar. Dah kita benda dengar. Nah, ha. Allahu Rabbi, ramai ni orang tak heran. Ilmu fardu ain. Nah, padahal percuma. Tuition matematik RM60. Sains RM40. Tuition anak. Tapi ni tuition yang wajib. Siapa dah hadir tuition fardu ain menjadi fasik. Free of charge, ada kipas, bawah kapek, tambah mari juga. Bodoh macam lembu. Tunggu. Bukan kita marah belajar agama, belajar dunia, boleh belajar, tak salah. Dapat PhD, tak ada masalah. Tapi lupa belajar ilmu agama. Oh, kalau anak boleh belajar London, University of Liverpool. Ha. Oh, hebat, hebat. Bukan dekat bawah Liverpool. Nak? Ha. Nak pergi atas KLIA satu hal dah. Nak? Ha. Lepas tu naik tunggu kapal terbang 6 jam baru sampai. Naik kapal terbang bukan boleh pergi direct bawah. Isi minyak pula tu. Di Selong. Rang 95. Ha. Rang 97 mahal. Berhenti pula dekat Kaherah, baru terus ke London. Nampak? Ha, naik bas pula Liverpool. 24 jam perjalanan campur transit. Nak tinggal kampung halaman, nak belajar University of Liverpool. Neh, faham hukum-hukum berkenaan dengan arkitek, engineer, ha, macam-macam hak keduniaan. Tinggal kampung ni, kalau duduk di Kelang ni, 5 tahun tak balik ke Kelang. Neh, toki mati tak balik. Pasal apa? No, exam. Takkan nak balik exam dekat Liverpool. Ah, ha, South Liverpool. Ha. Anak saudara mati langgar di Mak Repik. Tak balik. Tu, dia toki mati tu nikah lain pula. Tak balik juga. Mana tak apalah. Nah, maknanya hebat pengorbanan orang yang belajar di universiti jauh-jauh. Tapi di sebelah rumahnya masjid, di sebelah rumahnya surau, orang mengajar fardu ain, dia tak pergi. Bodoh daripada binatang. Faham? Ha. Walaupun ditulis di kereta University of Liverpool, jauh dia pergi belajar, dalam kampung dia sendiri dia tak hadir kuliah, University of Liverpool bodoh. Faham? Ah, ha, tu tak ada kira siapa-siapa. Siapa yang makan lada, dia kena terasa pedas. Bila terasa pedas, alhamdulillah. Kalau kita dengar tapi tak terasa hati, hati kita mampu kerah. Dah dengar orang ngajar mesti rasa hati. Eh, dia ni kata ke aku dah. Ah, number one waktu dia panggil. Nah. Ha. Nah. Oh, kalau balik-balik. Nah, anak dia balik orang tanyalah. Tu hok mana pula tu hok laki tu? Eh, anak amba lah tu. Ngaji kat Afrika. Oh. Dah hak baru ni, hak baru ni abang dia ngaji Tokyo. Balik sekejap, takut nuklear. Dah. Weh, ramah anakmu hebat-hebat mengaji. Oh, 6 beradik, Cik Yah. Eh. Anak kita 6-6. Tak ada mengaji dalam negeri. Ha, ha. Hak sulung, hak sulung, Mongolia. Bagus, alhamdulillah. Anak semua overseas. Nah, tapi bila ayah mati, panggil tu imam semayang mayang. Di mana 6 beradik overseas? Tak pandai semayang mayang. Tak pandai semayang jenazah. Dah cerdik ke bodoh? Ada anak overseas tapi tak boleh jadi imam salat jenazah. Dalam kitab fiqh kata, yang terutama jadi imam salat jenazah, anak si mati itu sendiri. Tiba-tiba anak si mati, mengaji tinggi, tak boleh jadi imam salat jenazah. Ah, sudah kijik dah. Ada yang tak pandai langsung, buat alasan. Nah, kita kata macam binatang. Allah sebut dalam Quran, wahum kal an'am, anak-anak seperti ini seperti binatang-binatang. Ha. Memang bila kita sebut binatang, eh kasar ustaz ni. Tak kasar, dalam Quran kata wahum kal an'am. An'am dia binatang. Binatang. Tapi bila sebut binatang keras. Okey, kita lembut sikit. They like animal. Gitu. Betul? Sama juga. Sebab apa seperti binatang? Baik, bila ayah mati, kita pun tanyalah. Nah, ada lembu seekor bawah. Kita pergi kat lembu. Lembu-lembu boleh tanya satu soalan? Boleh, lembu kata. Bangsa dia. Kegi boleh dah nak tolong semayang-mayang pasal tuang awak mati dah semalam. Lembu kata, "Moh, tak boleh bah." Bang, patu anak si mati tak boleh juga semayang-mayang ayahnya sendiri sama dak dengan lembu. Sama lah. Sama saja, cuma lembu tak pakai seluar dalam. Faham? Jadi hakikat anak-anak yang jahil hukum agama, anak-anak ini seperti lembu, seperti kambing, seperti hayawan, ayam dan itik. Itu hakikat dia. Jadi makin mari ramai-ramai kita berazam keluar daripada nama lembu, keluar daripada nama binatang, kita menjadi manusia yang berakal. Nampak? Iza maratum biryal jannah farta'u. Bila kamu lalu, kata Rasulullah, pada tamang-tamang syurga, masuklah ke dalam, singgahlah. Tanya sahabat, apa dia tamang syurga? Nabi jawab, hilaku zikri, tempat orang belajar hukum agama. Neh, ada orang mengajar, pergi. Ada orang belajar, pergi. Neh, kita dapat terima pada zaman ni, tak macam zaman Rasulullah. Bila Rasulullah mengajar, semua orang boleh datang. Zaman ni tak boleh. Ada orang kerja malam, ada kerja siang, ada shift, ada on call, kita boleh terima. Tapi pandai-pandai. Neh, jangan tak nampak langsung muka dia di masjid. Hanya nampak mari pada nisfu Syakban saja atau semayang raya saja. Ha? Semayang raya tak mari tak berdosa. Fardu ain tak mari, mu tanggunglah dosamu di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Atas tiap-tiap mukallaf. Jadi mukallaf ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya orang yang dibebankan. Daripada perkataan kallafa yukallifu taklifa fa huwa mukallifun wa zaka mukallaf, bagi orang yang belajar ilmu sharh. Maknanya orang yang dibebankan atau dipikulkan hukum-hukum syarak daripada langit. Makna mukallaf. Mukallaf dua. Yang pertama akilum, yang kedua balighum. Orang yang berakal dan sampai umur. Kalau berakal tapi tak sampai umur, tidak wajib. Budak-budak berakal dah, dak siapa umur lagi, mana tidak balik, tidak wajib. Tetapi wajib di atas ibu dan bapa menyuruh anaknya melakukan ilmu amal yang fardu ain seperti sembahyang dan belajar ilmu agama bermula umur 7 tahun. Ini dosa kita yang banyak kepada Allah. Nabi sebut dalam hadis, muru auladakum bisalah wahum abna usaba'in, wajib kau suruh anakmu sembahyang bila mereka genap birthday mereka 7 tahun. Betul tak? Adakah kita suruh anak kita sembahyang bila genap 7 tahun? Tidak. Maka dapat 5 dosa satu hari. Masuk subuh, kita tak suruh anak kita yang 7 tahun solat subuh, kita berdosa. Anak kita tak solat, tidak berdosa. Kerana dia bukan wajib. Kita hanya wajib tarbiyah saja. Masuk zuhur, kita tak suruh juga. 2 dosa dapat. Kalau 5 beradik, 10 tahun, tak suruh anak sembahyang. Nampak? Sebab tu disebut dalam hadis, seorang bapa masuk neraka dengan sebab dosanya anak-anak sahaja. Nah. Maka ulama mengkiahkan dengan sembahyang 7 tahun belajar agama. Orang putih baca hadis ni. Nampak? Orang putih dia terjemah Sahih Bukhari ke dalam bahasa Inggeris, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi. Jumpa hadis ni, maka mereka memulakan pelajaran darjah 1 umur 7 tahun. Nampak? Kita lupa ambil anak 7 tahun masuk sekolah saja, lupa hak hadis Nabi tentang agama 7 tahun. Nampak? Batu Nabi, ulama kata awaluddin ma'rifatullah, tapi kita lupa, kita jadi awaluddin ma'rifatul sekolah. Faham? Yang penting masuk sekolah umur 7 tahun. Lupa hadis dah, 7 tahun wajib belajar agama. Wajib kenal makrifat umur 7 tahun. Wajib suruh tutup aurat bila 7 tahun. Anak perempuan wajib kita suruh pakai tudung umur 7 tahun. Dia tak pakai tak ada masalah, suruh dia wajib. Pakai tak wajib pun. Faham? Tu yang telah akal tetapi belum balik, tak ada wajib. Begitu juga yang dengan yang haram. Wajib kita larang dia. Bila anak kita 7 tahun, tak, dia buat benda haram, wajib haram. Di antara benda haram, berjudi. Nah, judi ni dosa besar. Dah kalau budak-budak berjudi, lagu mana? Budak-budak tak berdosa. Dah siapa berdosa? Ibu bapa dia. Tengok kalau raya, hari raya kan, ada tikam nak siap. Ada kan, nak kita gulung. Beli kedai Cina. Tak, gantung di dinding, koyok. Buka tengok 602. Tengok tak ada. Cikang pula 1%. Tak. Tengok ada. Boleh RM1. Tu judi lah tu. Faham? Tapi kita tak marah sebab kita kira budak-budak. Nak biarlah budak-budak. Betul lah budak-budak dah haram. Tapi kita yang membiarkan berdosa. Nampak? Haram. Mana wajib kena larang? Dan ni umur 17 tak pakai tudung lagi. Orang lelaki umur 19-20 seluar pendek. Haa. Bukan kata budak-budak. Pasal apa? Pasal kita lahir dalam suasana environment lara. Jauh dari agama. Ni kita balik sendiri mencari agama. Alhamdulillah sempat taubat. Nah, dan berundur daripada lara. Haa. Budak-budak tak ada dosa. Sebab tu anak orang kafir mati belum balik masuk syurga. Ni tolong khabar mana ni. Bukan saya pandai. Ambil dalam kitab-kitab ulama nakal. Tolong terjemah bahasa Melayu. Anak orang kafir mati belum balik masuk syurga. Faham? Dan ayah. Ayah kalau tak masuk Islam, masuk neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang kafir sama ada Yahudi atau Kristian atau penyembah-penyembah tok pekong, MIC MCA, tak ada kira siapa-siapa sembah berhala, mati duduk dalam neraka jahannam khalidina fiha, dulu kini dan selamanya. Faham? Betul tak? Itu orang kafir. Dan anak dia yang belum balik masuk syurga. Pasal apa anak orang kafir belum balik mati masuk syurga? Kan syurga untuk orang Islam je. Betul lah. Sebab anak orang kafir Islam. Eh, tak rajin dengar pun. Ha, ni dengar. Sebab tu kita kongsi ilmu. Saya mari bukan ngajar. Cuma kongsi ilmu. Tak kena tegar. Tak faham tanya. Tak tanya faham. Eh, tak rajin dengar pula orang kata maknanya orang anak orang kafir tu Islam. Ada takut mu tak dang. Bukan takkan saya seorang tahu. Ramai lagi orang tahu. Nah. Cuma tidak popular. Orang tak panggil itu Islam. Tapi di sisi Allah Islam. Dalil Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tak pernah dengar hadis ni. Setiap baby, setiap anak lahir alal fitrah. Fitrah dalam hadis ini bermakna suci tanpa dosa. Fa'abawani yuhawwidan au yunassirani au yumajjisani au kama qala. Ibu bapaknya lah yang membiar atau membimbing anaknya menjadi kafir. Bila kafir itu diiktiraf setelah baligh. Nampak? Lagi Nabi berkata, rufi'al qalam an salasin. Tiga golongan tidak ditulis dosa dan pahala. Yang pertama, syahid kita Anis sabiyyi hatta yahtalima, daripada kanak-kanak sampai dia balik. Maksud dalam hadis ni semua kanak-kanak. Kita pergi kedai pek Cina tapi tu lah, ada tokong tepi warna merah, dia gantung dinding yang ada garu dua cacang itu, faham? Tapi dah semua berala. Anak dia kecil-kecil tu Islam di sisi Allah. Di dunia orang panggil anak orang kafir, tapi jangan panggil kafir. Kan? Ha, lama tengok ayah dia sibuk masuk dalam, kita panggil anak Cina kita habis ke. Tak cek eh kafir ambil pang ya. Jangan panggil gitu. Haram panggil gitu. Dia fitrah. Belum balik, tidak ada dosa pahala. Mati masuk syurga. Faham? Pasal budak-budak. Bapa gitu kerana Allah Maha Adil. Budak yang tak boleh gunakan akal dan sampai umur, Allah tak kira. Faham? Batu budak-budak tak tulis dosa. Orang tua minum arak, tulis dosa. Budak-budak minum arak, banyak budak tulis. Orang tua minum sikit je, setegak arak. Hukumnya haram dosa besar. Walaupun tak mabuk. Ada orang kata kalau tak mabuk, tak haram. Ha, patua tu mabuk. Faham? Deh. Ma askara kasiruhu wa qaliluhu haram. Kita ada kaedah agama. Apa yang banyak mabuk, sedikit haram. Memang orang minum setegak tak mabuk. Kalau bir dia kena segelas besar baru mabuk. Kalau gelas kecil tak mabuk. Kalau whisky setengah gelas mabuk dah, tapi setitik tak mabuk. Setitik pun tapi dia adalah arak, hukumnya haram. Tetapi kalau budak-budak minum arak satu tong tak haram. Budak sekolah tadika, tadika kemah. Buat contoh. Balik sekolah. Bila balik sekolah jalan 4-5 orang. Budak-budak kan umur 5 tahun. Dada ada bank bawa kasbah. Accident. Nampak jatuh setong kasbah. Jadi budak-budak ni ingat ke air lemonade. Balik tadika 4 orang. Nah, minum mabuk. Dosa tak? Tak, belum balik. Nah, tidak dikira dalil rufi'al qalam an salasi. Nabi kata malaikat tak tulis dosa pahala tiga golongan. Hak pertama budak-budak tadi. Nah, ha. Dah 4 orang, 4 botol seorang. Habis licin minum. Nah, anak pak mak balik rumah pak leh. Anak pak leh balik rumah pak mu. Pasal mabuk. Nah. Itu nak cerita. Nah. Tapi kita besar dah. Nah, bila buat dosa, tanda pahala. Bila buat dosa, tanda dosa. Bila buat pahala, tanda pahala. Sebab tu budak-budak kalau mati semayang mayat guna doa. Ada tak Allah maghfir lahu? Jawab tu imam. Ada tak? Budak-budak mati. Tak ada. Doa mayat ni pada takbir yang ketiga. Nah, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa'akrim nuzulahu sampai habis. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan mayat ini, kasihankan dia, jangan balas ketika segala dosa dia, kasih balaslah dia. Nampak? Tapi kalau mayat belum balik, tak ada, Allah maafillahu. Ya Allah, jadikanlah kematian kanak-kanak ini sebagai saham bapak dan ibunya di akhirat nanti. Jadikan kanak-kanak ini beratkan timbangan dua ibu bapak di akhirat nanti. Ada Allah maafillahu minta apa? Tak ada. Bapa tak ada minta apa dalam solat mayat untuk budak-budak? Kerana budak-budak tidak ada dosa. Faham tak? Ha. Sebab tu kalau budak-budak mati orang tak baca talqin. Sini lah baca talqin. Tak ada. Talqin ni khilafiah. Faham? Bukan bukan wajib pun. Neh khilafiah. Tak sabarlah masalah talqin. Neh, kalau ada orang ngajar dia hentang orang baca talqin, hati ustaz gila. Faham? Tak ada kira siapa-siapa. Pasal ni khilafiah. Orang tanya Syekhul Azhar, dijawab khilafiah. Siapa baca pun betul, tak baca pun betul. Kerana ini adalah nas daripada ulama-ulama muktabar. Jangan baloh. Baloh bodoh. Faham? Neh, budak-budak kecil dia baca kot talqin, tu imam tu bodoh. Sebab kanak-kanak tidak ada fitnah kubur. Faham? Kanak-kanak walaupun anak orang kapi, nah, neh, tak ada fitnah kubur. Tak ada rasa gelak, tak ada rasa sunyi, tak ada rasa kehilangan, tidak ada takut, tak ada soal muka nakib, tak ada panah, ditidurkan oleh Allah bila dia mati. Faham? Sama ada mayat dia dibakar macam anak orang Hindu, dia rasa macam tidur. Bangkit di padang mahsyar. Mata orang tak baca talqin. Budak-budak mati belum balik, orang tak buat tahlil. Ada tak orang buat tahlil arwah? Sini ada tak orang buat? Tak ada buat. Orang tak buat budak-budak. Budak-budak tak ada dosa. Dia ni macam wali Allah, macam Rabs, macam para nabi. Tak, macam mati syahid. Tak ada dosa. Neh? Ha, jadi kena faham baik-baik. Tetapi siapa yang wajib? Ibu bapa. Neh, wajib kena suruh anak belajar fardhu ain. Wajib kena suruh anak buat perkara yang wajib seperti sembahyang, puasa dan seumpamanya. Neh. Dah budak-budak sah dak sembahyang? Dia belum balik lagi. Syarat sah sembahyang bukan balik tetapi mumayyiz. Tak syarat balik. Budak baru umur 4 tahun, 5 tahun tetapi pandai sembahyang, sah jadi imam solat Jumaat di sisi mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Faham? Walaupun kat tekak dia ada elastik, bila dia rokok jatuh yoyo. Nampak? Ha. Boleh jadi imam sembahyang Jumaat. Dah budak-budak 5 tahun suruh jadi imam. Faham? Dalam kocek ada yoyo. Ha, no. Kocek kanan otromen, kocek kiri JKK men. Faham? Ha. Tapi dia pandai sembahyang dan dia telah memayih, sah menjadi imam. Cuma apa orang tua. Faham? Yang kedua daripada mukallaf iaitulah baligh. Baligh bahasa Arab baligun, daripada buluh, makna yang sampai, sampai umur. Sampai umur ni kadang-kadang dengan haid, kadang-kadang dengan mani. Nampak? Keluar mani. Perempuan yang cukup umur 9 tahun keluar haid, baliklah dia. Tapi biasanya budak-budak Melayu ni kalau perempuan dia haid umur 11, 12 atau 13. Ha, ada juga lewat 14. Neh. Ha. Neh, tapi yang paling awal perempuan-perempuan Arab, Bani Tihamah. Neh, anak-anak dia 9 tahun keluar haid. Batu 9 tahun kalau haid dia telah baligh, wajib mengerjakan solat dan segala yang wajib. Tapi anak orang Melayu ni jenis kecil. Arak 9 tahun macam Melayu dekat tang 2. Ha. Arak ni dia style macam orang Sweden, orang Norway, tinggi-tinggi. Nah, ha, bukan Yaman lah, Yaman dia kecil. Neh, ha, Arak mana Arak Saudi, dia besar. Nah, kita tengok, eh besar. Kita ingat umur 20. Tanya ayah dia berapa umur anak? 11 tahun. Ha, besar Arak, batu 9 tahun ada yang haid. 10 tahun ada yang haid. Melayu 14, 13. Nah, tu perempuan. Yang kedua, balik dengan sebab mimpi ke keluar mani. Nah, keluar mani. Dah mimpi, mimpi ni sebab. Nampak? Goliknya dengan sebab mimpi. Siapa yang bermimpi keluar mani, maka wajib dah dia mandi junub. Ha, tengok dulu. Ha. Kalau mimpi tu keluar mani, dia bangun tidur tengok ada air mani, wajib mandi junub. Dan itulah tanda telah balik. Ha. Tapi kalau bangun tak ada air mani, mimpi jima. Ha. Dia kata dah mimpi mana? Mimpi jima ah, dah bangun ada air mani dah. Tak ada, wajib ah mandi junub. Cik jawab. Wajib tak? Wajib mandi dalam mimpi. Faham lagi? Dah kita bangun tak ada air mani, tak wajib mandi ya. Dalam mimpi kamu mandi. Faham? Ha, jadi menunjukkan hak zahir. Dan tidak syarat mimpi jima. Walau mimpi lain pun, nah, tapi dah bangun ada mani, wajib mandi. Jadi aku mandi junub pula tadi. Bapa keluar mani, mimpi. Mimpi jimak sama ada eh. Aku dah mimpi jimak dah. Kerja di trafik. Ha. Leseng mati. Trafik kerja dalam mimpi. Takut bangun keluar mani. Majib mandi. Faham? Ha. Baik. Kereta WTG 6205. WTG 6205. Lampu masih menyala. Eh, sekejap lagi nak habis bateri. Apa ni? Budak-budak balik 9 tahun paling awal, perempuan keluar haid ataupun mani. Laki-laki satu saja keluar mani. Ada orang pertikai bila kita mengajar perempuan ada keluar mani, dia kata tak, perempuan tak ada mani. Kita kata ada. Sebab apa? Sebab bila Nabi berkata, bercerita tentang mimpi wajib mandi ni, seorang perempuan pula mari tanya, ya Rasulullah, hal alal mar'ati al-ghuslu, adakah atas kaum wanita kena mandi? Nampak? Nampak? Iza tah talimat, bila perempuan itu telah pun mimpi. Nabi jawab, na'am, iza ra'atil ma'a, ya, perempuan juga wajib mandi bila dia bangun daripada tidur ada air mani. Faham? Kaedah sains mengatakan perempuan tak ada mani, dalam hadis Nabi kata ada mani, maka qaulu Rasulullah tuqaddamun 'ala an-nas, perkataan Rasulullah didulukan atas segala kata-kata manusia. Kerana Nabi, wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bila Nabi kata keluar mani, seluruh pakar sains kata tak keluar mani, pakar hak Nabi dulu. Kerana hak sains adalah zaniah, sengkaan belaka. Tapi yang Nabi kata, tidak ada melainkan wahyu daripada Allah. Faham? Ha, itu baru orang beragama. Nabi atas sekali. Kataan pakar sains, pakar matematik, pakar bumi, pakar kaji laut. Nah, ha, pakar apa, PhD ke, doktor ke, master ke, degree ke, diploma, bawah. Atas sekali qaulu Rasulullah. Nampak? Baru kita sah iman orang Islam. Neh? Kalau Nabi kata, hadis kata, nanti dulu aku nak check dulu dengan pakar perubatan. Sesuai ada hadis ni kita pakar. Orang ni rosak iman. Neh? Ha. Sebab kadang-kadang kita tak marah doktor fardu kifayah. Tapi kita kata kadang-kadang tu doktor lebih hebat daripada agama. Jangan. Nampak? Tak baca ke surat khabar? Nah. Ha. Ni kita duk yakin dah. Ha. Bila pergi doktor maha, baik sakit. Ini rosak akidah. Kalau obat maha, cepat baik. Rosak akidah. Kalau anak kita jadi doktor belaka, oh, sedaklah ibu bapa. Tak sakit bila-bila. Bengong punya ibu bapa. Tak baca soal apa? Pakar jantung, mati sakit jantung. Nah, kamu pakar jantung, patut mati kecil mani. Ha? Tak mati bagian jantung. So, Doktor gigi sakit gigi. Ada tak? Dia doktor gigi sakit gigi. Kita nak pergi cabut gigi. Nak pergi, dia cakap tutup. Bapa klinik tutup. Doktor sakit gigi. Biar faham baik. Nah, Rasulullah ni wakil Tuhan. Bukan ayah ping wakil Tuhan. Rasulullah. Rasulullah bawa kepada kita benda yang ilmu 100%, ilmu yakin. Nah, pakar-pakar kaji ni zanniyah hampir betul, kemungkinan juga tak betul. Nah, ni kita yakin sangat dengan perubatan sehingga lupa Allah, lupa hakikat yang sebenar. Nah, tak salah kita ikhtiar dengan perubatan moden, tapi ingat mereka makhluk macam kita. Kalau Allah izin jadi, tak izin tak jadi. Masya-Allah kana wa malam yasya'lam yakun. Apa yang Tuhan kandak pasti berlaku. Tuhan tak kandak tidak akan berlaku, dulu kini dan selamanya. Nah. Ha. Yang kedua, orang yang tidak diambil kira, iaitulah orang yang tidur. Nampak? Aninna'imi hatta yastaikizo, Nabi kata. Orang yang sedang tidur tidak dikira dosa pahala. Dia tengah tidur, dia pun kata perkataan yang haram seperti maki hamung, tak berdosa. Tapi kalau kita sedar mencarut maki hamung ke orang, berdosa. Tengah tidur kan? Tak kira. Orang sedang tidur, dia tolak bini dia. Tolak sini panggil tolak mana? Cerai. Tolak lah. Ke tolak. Nah, tolak lah. Bukan tolak atas katil turun. Bukan gitu. Tolak cerai lah. Orang tengah tidur dia cerai bini dia. Tak jatuh. Tengah tidur. Aku cerai kamu. Bini dia kata, bapa bang? Aku mimpi bodoh. Jadi tengah tidur tak jatuh tak tahu. Faham? Tak susah ha? Tengah tidur dia pun wasiat harta dia tak sah. Tengah tidur dia pun wakaf harta tanah untuk masjid tak sah. Tengah tidur. Nampak? Tengah tidur dia ucap kalimah syirik tak jadi. Faham? Tengah tidur rojok isteri tak sah. Tengah tidur merdeka hamba tak sah tengah tidur. Neh. Yang ketiga sekali, orang gila. Nampak? Orang gila tidak ada dosa pahala. Tak kira. Melainkan gila yang dia cari. Gila dia cari, dia tanggung. Gila yang Allah tentukan nasib dia gila, tak. Mana gila keturunan kadang-kadang. Nah, hilang jadi gila keturunan. Kotorlah video tepi-tepi jalan. Nah, air orang buang-buang dah ambil minum. Nah, benda kelebihan orang gila. Kelebihan dia tidak ada fitnah kubur dan tak masuk neraka. Oh hebat dia. Kita comel masuk neraka tadi awal. tu kata. Batu kita tengok orang gila ni suka kan. Kita kata gila punya orang. Dia suka kita pasal kita tak gila tapi lawan Tuhan. Faham? Suruh semayang tak mau semayang. Mu masuk neraka. Aku tak masuk. Kita bodoh kata dia gila. Faham? Nah, jangan main orang gila. Itu kelebihan dia. Tapi jangan gila sebab daripada kejahatan dia sendiri. Nah, isteri makan obat batu, obat batu, ada idu minyak tina, jadi gila. Itu dia berdosa kepada Allah. Jenis pe kuda. Nah, jenis main pe sarah ni. Nah, cakap di sarah jadi jeng otak. Itu berdosa sepanjang zaman. Tak semayang, tak sedap, tak posa. Sebab gila tu dia cari. Nah, kelebihan lagi orang gila benda. Dia tidur dalam tempat kotor, tak miang. Betul tak? Kita boleh tak? Tidur atas lembek, berasa miang. Rasa miang. Atas lembek ada cadar. Cadar bukan beli biar lokang. No. Jaya. Mang, miang lagi. Orang gila tidur dalam sapah, dalam lokang tidur, dalam rok, tepi-tepi batu gitu, tidur. Tak tahu sapah, relax. Hebat tak terang video? Tak ada penyakit. Nah. Nyamuk tak petik. Hebat orang gila ni. Nah. Tapi gila dua jenis, hak tu gila kotor, si lagi gila comel. Macam kita ni lah, gila comel. Nah, gila comel ke mana? Gila maidang, gila ngai. Jorang tak balik rumah ngai. Faham? Beli ni udang ni, sop-sop ni 3 riyal sekor, buat upang. Nah, sop-sop tu udang sakut di muntah kain, piung lepor dalam air, tunggu daripada pukul 4 petang sampai pukul 8 malam. Oh, macam orang bodoh tengok. Nah, tu gila ngai, gila comel, gila nombor ekor. Nah, gila main burung titik, macam-macam jenis. Gila bola, tengok gila bola. Gila bola, orang tengok bola tu tak gila lagi, tu tengok bola. Kok gila bola ni kalau ada lawang-lawang, dia tak cak muka dia. Ah, tu gila, atu pocong. Nak tengok bola, tengok saja sudahlah. Yang mesti cak muka tu buat apa pula? Terana dia cak ai muka. Tapi tak ramahlah atu kubur. Ni hitam, oh ni putih. Kalau Kedah ni hijau, lain ni kuning. Nampak? Ha. Coteng muka, muka tu dah lah uduh, coteng pula. Kalau muka ratu cantik, kita coteng itu lawa. Lawa tak? Dah uduh. Dah ni bukan ratu cantik. Faham? Ada yang cukup paling tulis pula di belakang paling. Kejur, yuk kejur. Tengok? Ha. Dah lagi tengok bodoh catabah. Muka belang belakang ni. Nah, ha, rombongan lah. Tak sedar lah. Kalau pergi suku-suku dah muka belang belakang. Nah. Ha. Bah dah takkan siapa teru. Bukit Jalik berhenti tengah jalan tu. Minum kedai, restoran. Nah, turun sebuah bah. Lari habis orang dalam kedai. Tuan kedai ke ni lagi. Atu kubur turun sebuah bah. Dah kalau ada orang mati kat rumah, esok baru nak pergi tengok bola, petang tadi coteng dah. Nah, ha. Malam ni ada orang mati nak pergi ziarah, balik awal. Pakai dah pergi lah. Nah, ha, ni maklumat tu. Kalau siapa coteng muka cukup pala, ha tu orang gila. Nak tengok bola, tengok biasa sudah. Ha. Ini bukan benda fardhu ain. Faham? Nah, benda ni hiburan sahaja. Jangan lebih daripada hak. Nah, ha, bukan Islam ni marah sokang. Nah, sokang tau. Sokang ni riadah. Bila riadah, ada semayang, ada tutup aurat, riadah. Nampak? Ha, ni main bola siapa dak semayang tu bukan riadah, tu berjadah. Baik. Apa yang wajib yang ada dalam kitab ini daripada aqaidil iman? Aqaid ni akidah. Akidah ni asal akdud. Akdud ni bahasa Arab Melayu kata ikat. Berarti dia panggil akad nikah. Akad nikah ni aim qaf dal. Akdud. Akdud ni simpul atau ikat. Nampak? Jual beli, akad jual beli. Akidah, akad simpul tentang keimanan. Maksud akidah atau aqaid jamak dia, kita belajar daripada ulama-ulama tentang kepercayaan daripada rukun-rukun iman. Segala yang kita belajar itu kita ikat kemah-kemah di dalam hati kita, tidak berganjak lagi. Itu dipanggil aqidah. Nampak? Begitu juga seorang perempuan, seorang laki-laki haram menyentuh, haram bersama, haram tidur sekatik. Tetapi dengan ada ikat jadi halal. Ikat ke mana? Ikat dengan lafaz nikah. Pasti dia panggil majlis akad nikah. Akad tu bahasa Arab. Melayu akad, akad nikah ni lah. AKAD asal akadun. Simpul. Laki-laki yang bukan mahram, perempuan yang ajnabiyah, disimpulkan dengan ijab kabul. Bila simpul, jadi suami isteri. Yang halal, yang haram telah menjadi halal. Ada ikatan. Ikatan akad nikah, boleh buka balik tak? Bila ikat buka tu dipanggil benda? Tolak. Tolak bahasa Arab. Bahasa Melayu, buka ikatan. Nampak? Laki-laki nama duda, hak ni nama janda. Nampak? Ha, tu buku balik. Faham akak? Maka akak-akak dalam akidah, mana kita simpulkan segala hak sahih. Nah, akidah-akidah yang sahih, kita ikat. Ikat bolanya dalam hati kita. Jadi kita hidup berakidah. Ha, macam ni? Nah, itu yang ulama pagi petang duk karang kitab berkenaan akidah. Kita tak payah cari sendiri dalam Quran mana ayat berkait dengan tauhid. Hak ni mana kait dengan fiqh. Ulama ambil suku dah. Ayat berkenaan dengan akidah, hadis berkenaan dengan akidah, buat satu kitab tauhid. Mari ajar pula free, dengar, pegang, selamat dunia akhirat. Itu dia. Sebab kalau kita fikir, kita cari dunia berapa jam, sama tak dengan kita dengar kuliah. Kuliah saya 2 jam, kalau kuliah biasa sejam je tak. Kita mari 2 jam ni pasal mari jauh. Nak mari balik pula 2 bulan lagi. 2 bulan lagi kena molek tuan-tuan mati dah. Kena molek saya sendiri tak mati. Faham? Betul tak? Ha, jadi 2 jam malam ni kita cari kembali paling sedap. Kita cari dunia berapa jam siang tadi? 8 jam. Makan 3 jam. Darok kecing mandi 2 jam sehari. Lepak tidur menengung. Allah Rabbi, banyaknya. Jadi dunia kita 23 jam. Agama 1 jam. Telah pun dikira balancing di sisi Allah. Padahal nak balance sungguh, cari dunia 12 jam. Akhirat 12 jam. Mampu kita kalau mengajar 12 jam. Nampak? Nah, cipta saya buat kuliah. Nah, ha, kuliah bermula pada tahun ini akan start pukul 7 malam dan tamat pukul 7 pagi esok. Dengan ustaz-ustaz tidur. Tapi cukup 1 jam, dunia kita 23 jam dikira balance di sisi Allah. Nah, alhamdulillah dah. Kita cari. Kadang-kadang kerja bukan 8 jam, tambah overtime 1 jam. Overtime. Faham? Kadang-kadang tu marah, boh dakwi overtime. Boh, minta overtime. Boh kata dakwi, piket. No overtime, nak lebih masa. 1 jam RM4, 2 jam RM8 dapat. Gaji orang ada dah RM1,500, tambah overtime RM500, RM2,000. Tapi orang ngajar 1 jam, tak boleh mari. Ni yang kata bodoh dari lembu. Betul tak? Sedangkan ni bukan ni kita ambil ilmu ustaz. Kau Allah Ta'ala. Kerana kita dalam perjalanan balik. Semua orang balik belaka. Kapir, berimam, semua balik. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baca yang kedua. Dan kepada Allah kita akan balik. Balik buat apa? Balik akan dihitung seorang demi seorang demi seorang. Nabi kata, La tazalu qadam abni adama yawmal qiyamati indallah. Hatta yus'ala an arba'. Tidak akan dapat bergerak dua tapak kaki manusia di padang mahsyar nanti. Bangun daripada kubur, mereka kena jawab 4 soalan. 4 soalan. Yang pertama, an umrihi fi ma afna. Daripada umur kita, di mana kita habiskan? Hei si pulang bin si pulang, kita pun jawab, ya saya. Berapa umurmu? Umur saya 60 tahun. 60 tahun awak pergi mana masjid berapa tahun, balasah berapa tahun, hadir kuliah berapa tahun? Jawab tak ada waktu. Masa muda itu main bola, masa tua karaoke. Balik awal. Nampak heret dengan gari-gari masuk dalam api neraka. Itu soalan pertama dak pas dah. Nah, ha. Soalan kedua, an syababi fima afna. Masa muda pula habis ke mana? Nah, ha, jawab. Masa muda. Masa muda jangan main. Masa muda ni lah. Dan muda ni umur berapa je kabar orang kelak? Muda umur berapa? Wajib umur apa je? Ha? 60. Muda ke tua? Tua. Muda. 60 muda. Kalau bandingkan dengan hak tulis buku baru ni, berapa? 85. Ha. Nah. Ha. Faham tak? Muda tak, Haji? Muda? Muda. Tak mati-mati lagi. 85. Faham? Ha. Kalau pakcik 85 muda, Pasal apa di Terengganu ada seorang perempuan nama Hajah Macwook. 107 tahun. Nah, itu keluar paper masih umur 104 tahun. Kahwin dengan budak umur 32 tahun. Hanimun. Ha. Sekarang 107. Nah, Allah pak cik ni jadi baby. Dalam 60 dia 107. Anggang-anggang dang 107. Gasi-gasi ya. Dang. Dah kali nak nak panjang nak umur nak tak? Nak tak? Nak dah atas awak lebar gitu. Nah. Nah, semua kita nak panjang umur, tapi panjang umur dalam taat kepada Allah. Apa tu kita nak? Nah. Ya Allah, panjangkan umur aku. Molek minta gitu supaya kita dapat berbakti kepada agama Allah. Sempat kita qada segala hutang kita kepada Allah. Dah. Ha. Siapa kau tak mau jadi muda semula? Nah. Ha. Tapi tak boleh dah. Sekali je. Kalau ada orang jual pay muda, Allah hebat. Pay tu kalau kita makan sebutir, dia akan muda 10 tahun. Nah, pakcik umur 60, makan 3 butir malamang. Esok bangun tidur jadi 30. Berapa butir nak beli rasa-rasa? Ha? Kalau 1,000 sebutir beli tau? Beli tau? Belilah orang nak muda belaka. Kalau muda semuanya sedap. Makan sedap, berlari sedap, berjalan sedap, buat kerja sedap, baca buku sedap, mata terang, telinga cerah, nikah pun sedap. Nah, ronda-ronda pun sedap, semayang pun sedap. Nah, ha. Ni nak naik kepada je, rokok apa ini, naik, rujuk. Nah, teriman ini baca laju sikit, waktu big inhaler. Ha, tu lebih orang muda. Nah, sungguh. Orang ambil anak kita, orang curi ambil barang kita, dah kita tua dah boleh kerja. Dah tua. Gitu. Dah kalau kita 30, boleh kerja? Boleh kerja. Itu kelebihan orang muda. Macam saya ni. Jadi gunalah masa muda kita untuk agama. Masa ni kita belajar sedap, ngaji sedap, dengar pun sedap, baca buku agama pun sedap, nak pergi pun cepat. Nah, nak masuk dalam masjid parking pun senang. Ni orang tua kau nak kong balik kepada orang. Nah, ha? Jadi guna masa muda kita sebelum tua untuk agama. Tapi kita habis masa muda dengan larut. Alhamdulillah kalau dah balik ke pangkal jalan, kalau larut sebab mau. Nah, kata marilah main tengok dia tepi-tepi jalan duk main gitar. Bukan nak marah benda, marilah masjid. Nak greng greng greng tak sedap pun kita kapuk je. Nah, tak mari masjid orang duk ngajar malam ni tauhid, malam esok tajwid, malam lusa fiqh, malam nu tasawuf, malam nu tafsir, malam lusa nu hadis pula. Duk main gitar tu greng greng la ilaha illallah. Rugilah. Faham tak? Rugi. Kata mari ya dengar orang mari main di masjid ni. Ah, tak apalah, relaxlah ustaz. Nanti kita pergi lah. Tak pandai pun. Nah, pada A minor tu greng greng greng isu. Nah, kalau pandai pun orang pandai mari sini. Nah, budak-budak kampung kan dia bahaya duduk atas greng kan 2 3 orang. Main gitar seorang, nyanyi 4 orang. Suara macam keledar. Nah. Bukanlah marah main tu, tapi ni masa prime time. Mari belajar agama tu. Nah, ha. Main duk atas kereta tu tak pas ke mana. Nah, ha. Sekarang kita minta lagi je main lagu ni selagu, Metallica. Nah, ha. Lagu benda, ustaz? Ada kerti nak main. Kerana apa? Kerana matlamat kita hidup dalam dunia illa liya'budun, jadi hamba Allah. Faham? Ha, itu matlamat. Hak lain tu hiburan. Nampak? Ha. Sebab tu kita buat nakal-nakal sikit. Sebab ada orang suka. Sebab kita hiburan daripada hiburan di konsert. Tempat-tempat lagu, tempat mabuk, tempat disco. Baik berhibur sini dalam masjid sambil dengar kuliah. Kita hiburkan hati. Faham? Ha. Balik boleh ilmu. Faham tak? Ha. dan segala hukum daripada hukum-hukum yang bersangkut paut dengan semayang dan lainnya. Jadi dalam kitab ini dan kitab-kitab seumpama yang fardhu ain, ialah perkara-perkara pokok yang mesti, yang tak dapat tidak kita kena faham, kena tahu. Kerana kita hidup dalam dunia, ada beberapa kewajipan. Kewajipan itulah kita kena buat dengan betul. Maka ulama-ulama karang kitab, tulis buku supaya kita ikut panduan dan betul keadaan hidup kita. Akidah kita betul, dalam bab semayang kita betul, puasa kita betul, maka selamat kita dalam perjalanan balik menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti kat hamba himpun kan di situ. Kita sambung 2 bulan lagi panjang umur. Nah, ha. Baru muka 2, lambat lagi nak habis kitab ni. Nah, ha. Jadi kalau kita baca 2 bulan sekali, kita dianggarkan tamat dalam tahun 2060. Nah. Kalau panjang umur lah. Nah. Ha. Jadi kita sambung balik 2 bulan lagi. Dekat hamba himpunkan akan dia. Baik, kita pergi kepada soalan. Jadi sebelum kita baca soalan-soalan yang dihantar, kita umumkan kutipan derma untuk tabung pembangunan Masjid Asy-Syarif ini. Nah, kita masuk tadi terkejut tengok masjid, comelnya masjid. Nah, nah. Ha. Lawanya masjid. Nah, ha, memanglah. Tak apa, kita buat lawang untuk Allah. Kerana dia tuan punya tanah. Allah tuan punya bumi. Rumah dia kita pakat berak lawa-lawa dan kita pakat mari ramah. Jangan lawa saja tak ramah. Terganu lawa-lawa masjid tapi tak ramah. Dekat rumah saya duduk Kampung Ladang. Kampung Ladang ni dalam bandar lah. 1 kilometer daripada pusat bandar. Dia kira bandar lah. Nampak dipanggil je Kampung Ladang. Ada Masjid Ladang. Besar, lebih kurang besar ni. Nah, dulu kita mengajar lah, ramai ustaz mengajar, tok guru pun mengajar. Tapi bila beralih, maknanya pucuk pimpinan kepada satu parti yang kita maklum, tahun 2004, maka dihalau semua tenaga-tenaga pengajar. Jadi sekarang hidup segang, mati tak mau. Masjid-masjid kerajaan di dalam negeri Terengganu. Besar masjid, cuma tiang dia banyak. Tiang ada dalam 18. Orang yang dengar kuliah dalam 16 orang. Ya? Jadi banyak tiang daripada masjid. Itu baru tiang. Cicok ramai lagi. 80 ekor. Neh? Ha. Pasal apa? Pasal pemimpin tidak ada roh Islam. Walaupun ada tulis dalam IC namanya Islam, roh kasih pada Islam tak ada. Orang tengah mengajar ramai gini, dibatalkan kuliah. Tak benar kuliah. Atau surat pada saya, dengan suka citanya, khidmat tuan tidak diperlukan lagi di masjid ini. Nampak? Sekarang kita gajah di surau-surau, surau lebih ramai dari masjid. Surau 2,000 orang. Kereta 500 buah. Masjid 16 orang. Wak mari qadi, wak mari mufti, orang tambuk. Nampak? Kerana ikhlas tak ada di sisi Allah. Neh, ngajar tanda, cari duit. Neh, cari duit. Tak apalah, pasal apa, elang untuk memudahkan makan minum. Orang tak mari juga. Pasal apa, pasal tapuk pimpinan berubah, orang zalim, pegang. Yang jadi pengerusi kaki orang perempuan. Kaki bosnya. Allah Rabbi. Nah, yang main judi jadi timbalan. La ilaha illallah. Ini yang berlaku di negara-negara umat Islam sekarang. Nah. Jadi kita dana ke apa ni yang kita kutip ni tujuannya untuk program agama lah. Kuliah-kuliah derma dan lain-lain. Neh. Ha. Sebab hak ni lah saham kita yang sebenar. ASB takat hidup ni saja. Amanah saham takat hidup ni saja. Hak ni saham kita dalam kubur lagi. Nampak? Ha. Setiap orang yang menderma, dia menyesal di akhirat nanti. Guna menyesal? Sebab kalau tahu dia derma semua harta ni. Rugi dulu aku di dalam masjid, aku derma RM1 saja. Kalau aku tahu begini di alam barzah, aku derma seluruh fitih dan duit aku dalam bank. Nampak? Ada. Jadi kita dari harap anak kita. Mungkin anak kita guna wasiah harta kita sebahagian untuk derma masjid. Tapi mungkin dia belanja habis. Kita tak dapat apa. Maka sebelum kita mati, kita guna dulu untuk saham yang kita pasti keuntungan ni. Ini dikatakan tijaratan dan tabur dalam Quran. Nampak? Satu skim MLM. Business yang garanti untung, tidak akan rugi sampai bila-bila. Lang tabur, lang tu nafi istiqbal. Kalau orang ngaji ilmu kalimah, mana tidak akan rugi siapa yang derma fi sabilillah. Lang tabur, dia pasti untung. Skim MLM yang utama dalam Quran, iaitu kita garanti untung kerana kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha. Ha. Daklah katakan kita meniaga kedai ni untung sungguhlah, buka restoran, buka kedai makan, ha, untung sungguh. Ha, baik, mu untung sungguh. Dapat berapa? Dapatlah 2 juta dalam bank. Dah mu mati mu bawa dah 2 juta. Tak bawa juga. Tapi hak ni kita bagi ke masjid. Nah, ditulis di dalam buku amalan kita. Tak ada orang boleh rapok, boleh curi harta yang dijaga oleh para malaikat. Patut derma. Mungkin kita mati malam ni. Betul tak? Mungkin malam ni kita mati. Esok bini kita kata, bangun bang. Bang, bangun subuh dah bang. Bang. Balik awal kita. Nah, tak ada derma. Sedangkan orang yang bersedekah, cerah kubur. Tapi tidak ada sedekah, gelap kubur. Walaupun dia chief executive tenaga Malaysia Berhad. Ha, tak ada kira. Jadi tabung-tabung kita letak di kiri kanan. Neh. Ha. Kita lihat kepada soalan yang dihantar. Oh, tak habis. Ya dah. Saya sedang rohok di persimpangan dilema. Ha, orang Terengganu ni. Orang Terengganu panggil rohok. Rohok, rohok, rohok ni bahasa sini orang panggil susah. Susah, eh? Terengganu panggil rohok. Eh? Ha. Di persimpangan dilema, keluarga tak restu calon isteri pilihan saya atas faktor duniawi. Mohon penjelasan. Saya peminat tegar heavy metal bekas. Oh do. Dia memang orang muda-muda dia muzik lah. Muzik ni Tuhan dia buat dah kita. Dia yang buat kita dah. Allah cipta kita. Dia cipta kita bukan cipta badan saja. Dia cipta naluri. Naluri manusia ni dia suka pada hiburan. Dan dua perkara yang paling utama, nyanyian dan muzik. Sebab tu dalam syurga ada sebut tak? Nyanyian. Ada nyanyian tak? Ada nyanyian dalam syurga? Ada muzik tak? Hadis-hadis sahih saya sebut ada penyanyi, ada muzik dalam syurga. Nah, kerana kita jenis sukakan nyanyian. Cuma Islam ni agama dia jaga. Jangan bagi lara. Jangan bagi melampau. Nah. Ha. Semua orang minat muzik dulu, pakcik. Dulu minat muzik kak dah. Zaman muda. Agogo pok yeye. Nah, ha, tapi ada batasan lah. Dia ada batasan. Ni dengar lagu saja sampai dak semayang. Lagu pula kong kong kong kong kong kong kong kong kong tak tahu benda lagu. Lagu tu kalau pasang anjing lari. Nah, ndak. Dosa kata tiku. Nah. Ha. Mas, ada sempadan, jangan lebih-lebih ingat. Lagu ni untuk hiburkan hati kita. Hati kita serabut ke apa, relax. Dengar kereta tak mengatur, pasang lagu. Nah, hiburan. Ni siapa ada semayang. Nah, siapa mabuk nak dengar lagu. Kita dulu lagu kok dulu, zaman dulu, zaman lara dulu. Nah, tapi lagu-lagu slow je lah. Led Zeppelin. Nah. Baik, soalan pertama dia ni bakal isteri dia, mak bapak tak suka atas alasan duniawi. Contohnya, perempuan ini anak orang miskin. Nah, contoh. Ha, sebab itulah. Pilih hak Nabi kata. Nabi kita ni besar pada mak kita lagi. Jangan letak mak kita besar pada Nabi. Bang, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia pemimpin tertinggi sekali. Seluruh dunia ni ada raja ke presiden ke gubernur ke menteri, semua bawah cak ayam. Nabi atas sekali, top of the world. Faham? Ibu bapa ke, mak kita, ayah ke, majikan ke, bini kita, anak kita, Nabi paling tinggi. Kalau kita kata Nabi rendah, rosak iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsi wa min ahli wa minan nasi ajmain aw kama qala. Kamu tidak beriman sehingga aku dia lebih sayang daripada diri sendiri, daripada anak isteri, daripada ibu bapa dan semua manusia. Nabi kata ke mana? Tungkahul mar'ah li arba. Empat sebab perempuan itu dikahwini. Yang pertama, li jamaliha, kerana cantik. Yang kedua, li hasabiha, keturunan hebat. Yang ketiga, li maliha, kerana harta. Yang keempat, li diniha, kerana agama. Nampak? Fasfa bizadidin taribat yadak au kamakola. Pilihlah yang agama. Agama kata malek, walaupun tidak kaya, walaupun tak camek, itulah yang terbaik. Legalah kamu sepanjang zaman. Nampak? Jadi bila mak mu kata, mak ayah kata tak sah dak jamin budak ni pasal dia miskin, kita tengok dia baik pada agama, kita boleh kahwin dengan dia, tak derhaka kepada ibu bapa. Cuma jangan kita jawab ngasar dengan ibu bapa kita. Dia tak kenang pasal miskin, kita jawab dengan sopan santun. Dia tak kahwin lagi, bersabar dulu. Tunjukkan komitmen bahawasanya jodoh ini sesuai untuk kita dan dia adalah sebagai apa yang dikasihi dan dikendaki dalam syarat-syarat beragama. Nampak? Tak ada masalah. Ha. Jangan lawang mentang-mentang kita ni betul belah agama. Ibu bapa kita tak menyebabkan agama. Dia pergi jerekah, tak patut kot gitu. Adab mesti kena jaga. Faham? Ha. Sebab cantik, dia lama tak? Tak lama, comel. Nah, ha. Nah, sekejap. Masa kita kahwin dulu tak? Memang sedap masa tu. Sama muda. Kita umur 23. Bini 19. Nah, oh seronok. Pasal apa? Pasal barang muda? Muda barang baik ya? Nah, tengok nak tidur. Bini kita, kita katakan darling, pusing belahan. Kita tidur sambil tengok hidung. Faham? Ha. Seronok lah. Seronok lah pasal muda. Dalam ni, bini kita 48, kita 56. Bini kita dah tidur, tengok ke kita. Kita kata, tengok belah ni lah. Nanti I mengigar. Tak tak? Ha? Boleh lagi dah tua. Ha? Ha, jadi, bagus. Kalau dia beragama dia comel, walaupun miskin, walaupun tak cantik, tak apa. Kerana hitam tak ada masalah. Tak? Walaupun hitam. Nah, tu dia kata saya kata hidup jalan. Saya tengok perempuan-perempuan jadi putih-putih selepuk. Jadi saya tak puas hati. Apa dah bini saya hitam? Dah payah apa? Mu tasuklah bilik bini mu. Mu tutup api. Ha, ha. Sama tak? Sama je. Ada seorang tu lah dia atas soalan. Dia kata dia ada dilema kot dengan pasangan hidup. Sebab apa? Bukan ibu bapa tak suka, tapi dia ada dua pilihan. Seorang tu sangat cantik tapi kurang pandai dalam bab agama. Pakai tudung kecil je, pasal orang sosial sikit. Nah, tapi tak jahat. Nah, cuma kurang pandai dalam agama. Nah, oh, seorang lagi tak cantik, gemuk sikit. Nah, tapi pandai agama. Nah, lulusan bahagian syariah. Jadi hak mana satu nak pilih? Kita jawab dalam soalan, awak ambil lah hak gemuk yang beragama, hak cantik tu awak bagi ke saya. Faham? Dia nak jawab gua ni lagi. Nah, ha. Aku pun kepik dah jawab gitu. Saya nak balik kampung tapi malam tu ada kuliah maghrib. Apa hukum saya balik malam itu? Ha, dengar molek. Mengaji ni memang perintah agama. Tapi jangan sampai ekstrim. Nak balik kampung. Sampai masa balik kampung ambil cuti. Balik kampung lah. Bukan mesti belajar ni tiap-tiap malam. Faham tak? Kita dah ada dah rutin kita. Seminggu 3 kali kuliah. Alhamdulillah. Jangan tak ada langsung. Bukan mesti setiap malam. Seminggu kita ada 3 malam untuk kuliah. Bagus dah. Sebab Tuhan tak tanya mu berapa malam pergi. Tuhan tanya mu pergi ke tidak. Tuhan tak tanya mu jadi ustaz ke tak. Mu Tuhan tanya pergi ke tidak. Ha, tak ada kerja kita mari lah. Ada kerja kita terpaksa buat kerja. Tapi jangan sepanjang malam kerja. Tiba-tiba kita nak balik kampung. Pelang molek dah. Nah. Neh tengok ibu bapa, ada kuliah pula. Tak apalah, cutilah kuliah. Bukan kata haram. Balik kampung. Nah, mari pada kampung, esok lusa ada kuliah pula. Neh, ha gitu cara dia. Soalan seterusnya. Apakah tanggungjawab kita dalam urusan dakwah pada orang bukan Islam? Adakah dosa tak masuk dan masuk neraka orang tak dakwah pada mereka? Dakwah kepada orang bukan Islam fardu kifayah. Maknanya jangan semua orang tak libatkan diri. Nampak? Ha, mesti ada sebahagian wal takum minkum ta'ifatun. Kena ada sebahagian dari kamu ta'ifah. Nampak? Apa ta'ifah? Satu kumpulan yang ajak manusia pada perkara yang betul. Termasuk menyampaikan Islam kepada orang kafir. Sebab tu kita ada teman orang kafir, kawan pejabat, jiran dan sebagainya. Baik dengan kita. Sekali-sekali tersebut, mu ni masuk Islam ha, bila-bila. Aku tengok mu ni baik dah. Orang baik dan semua. Nah, ha, sekali dah. Lain kali sebut pula. Nah, itu cara dia. Bukan kena dakwah. Buka kitab depan orang kafir tau. Nah, kita jet lah sikit dia. Awak ni baik, gini-gini, tak tipu orang mana. Masuk Islam, bagus awak. Ha, gitu. Jangan kata masuk Melayu. Nampak? Ha, dia tengok orang Melayu, porah, berat nanan. Nah, ha, jangan. Orang Melayu tak boleh masuk Islam. Kalau kata masuk Melayu, tambuh dia tengok Melayu boleh teruk. Dengan rempiknya, dengan dadahnya, dengan bosiannya. Tak, masuk Islam. Apa sebab orang Melayu jadi gini? Dia tak mau ikut Islam, jadi rosak. Nah, ha, jadi sambil-sambil menega, sambil-sambil kita ada apa benda ni partner dalam syarikat, sebut tentang Islam walaupun satu patah. Neh, ambil kesempatan. Dalam jalanan balik kampung sehingga solat maghrib, ada kuliah maghrib di masjid. Boleh tak saya meneruskan perjalanan? Boleh, tak ada masalah. Kerana nak balik kampung. Cuma kalau kita rasa kita boleh nak dengar kuliah, lebih baik kita dengar sekejap. Mohon penjelasan mengenai cara untuk mengimani titian sirat. Adakah ia semua di atau perlu diimani secara zahir? Baik. Perkara tentang sirat ni, cerita tentang hari kemudian. Hari kemudian ni masuk dalam rukun rukun iman. Depan sekali surat Al-Baqarah, yu'minu nabil ghaib. Orang beriman sifat dia, percaya dengan perkara yang ghaib. Perkara ghaib akan datang. Contohnya ghaib, benda yang berlaku selepas kita balik tadi, nanti. Sekarang ni belum lagi sembahyang isyak, dah balik rumah. Apa yang berlaku di dalam rumah kita bila kita balik nanti, itu ghaib namanya. Perkara akan datang. Kita boleh tahu tak dengan pasti? Jawab. Maka ghaib yang lebih jauh tentang kematian, alam barzah, alam mahsyar, syurga neraka. Ini mesti ada Quran atau hadis sebagai nas. Kalau cakap-cakap, tidak boleh dipakai. Jadi cerita tentang sirat, cerita yang wajib ada pada nas. Maka nasnya sebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nampak? Iaitu dibentangkan akan jambatan pada hari kiamat. Dalam riwayat Muslim, umat akan lalu di atas jambatan itu. Dalam hadis lain pula, bawahnya ada api neraka Jahannam. Maka ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat mengatakan sirat itu adalah jambatan yang zahir sungguh yang letak di atas dan di bawahnya ada neraka. Kerana ada sebut kamu akan lalu di atas jambatan itu. Hadis lain pula ada penyangkut-penyangkut pada tepi jambatan. Nampak? Dan hadis yang lain pula, Nabi berdoa ketika umat nak litah jambatan. Salim ummati, ummati salimha. Umatku, umatku, selamatkanlah, jangan jatuh. Jadi kita balik kepada hadis, iaitu jambatan itu sungguh pada zahir. Kalau ada orang kata ini hanya sindiran saja, maka tolak tepi, kemungkinan dia salah dalam pemahaman. Faham? Susah masalah. Soalan seterusnya. Adakah hadis mengenai surah Al-Waqi'ah yang mengatakan bila baca tak ditimpa miskin, maka apakah hadis yang sahih? Ya, memang betul. Ini kelebihan surah Al-Waqi'ah. Sebab tu kaya miskin ni daripada Allah. Nampak? Allah nak beri kita kaya, kayalah kita. Walaupun jahat. Nampak? Tengok hak jahat-jahat tu. Amerika, Britain, Perancis. Nak? Jepun. Nak? Bapa jahat. Tu sembah berhala, tak beriman dengan Allah. Berzina, minum arak, dadah dan sebagainya. Nak? Tapi Tuhan beri kaya. Kaya. Maka kalau dikatakan di dalam hadis-hadis, nah, murah rezeki baca ayat ni, boleh jadi kaya, tak akan fakir baca ayat ni. Nah, tak ada pelik pun. Kerana kaya ni daripada Allah. Kita miskin. Apatah lagi kalau baca ayat Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Mu semua manusia, papa kedana. Aku saja kata Tuhan yang kaya. Nah. Hukum wanita tudung tapi pakai seluar ketat untuk bersokang dan sebagainya. Jawabnya, perempuan ini bila dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, dua perkara kena ada. Yang pertama, menutup auratnya, jangan nampak. Bang, jangan bagi nampak. Kalau baju tu jarang, nampak haram. Nampak ni, nampak dalam. Tengok ni kadang-kadang dia pakai baju kebaya. Baju kebaya dua kain nipis. Dalam nampak coli. Berat sungguh. Tok Imam ni. Itu Tok Imam. Nah, Tok Bilal meleleh dulu. Nah, ni jadi fitnah. Pasal fitnah. Ingat ayat, tak ingat ayat. Nah, ingat hadis, lupa hadis. Ini fitnah. Maka balasannya, yang buka aurat ni, Nabi kata, kena azab di akhirat. Kerana buat rosak orang ramai. Nah. Yang kedua, janganlah pakaiannya mensifatkan bentuk tubuh. Melainkan, illa ma zahara minha, tak dapat nak tutup. Maka jangan pakai seluar yang ketat, nampak bentuk punggung. Haram berdosa. Tapi kalau bau, nak tutup pun ni. Pasal pakaian jatuh atas bau. Bila jatuh atas bau, nampak tak bentuk bau. Nampak tak? Hak ni, ma zahara minha, yang dimaaf pada syara. Faham? Ha, takkan nak buat buluh, buat empat segi gitu. Jadi Power Ranger pula. Nah. Ha. Jadi pakai baju ni nampak buah dada. Dah nampak, betul nampak, haram. Nah, janganlah gitu. Dah lepas-lepas, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kau wanita. Tuhan apa kan? Tuhan maha pengapung kan? Oh haram kalau gitu ustaz eh. Oh haram dah haram. Taubat ah. Ya ayuhannas tubu ila rabbikum. Wahai manusia taubat pada Tuhanmu. Allah dah heran dosa kita banyak. Allah heran kenapa tak mau taubat. Jadi istighfarlah. Duduk-duduk saja duduk kerat bawang tu. Nak buat jepuk. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kan banyak boleh. Kan dosa kita banyak. Nah, sambil-sambil dudukkan duduk kucar tepung tu. Nah, nak buat kuih kelpong kelpong kelpong kelpong kelpong. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ah, banyak boleh. Nah. Ha. Bersokang tak salah, pakailah. Biarlah baju tu labuh. Jangan nampak betul punggung. Nak pakai seluar boleh. Seluar tu mesti besar dan baju tu labuh daripada punggung. Tak apa. Ha. Ada orang kata seluar haram perempuan pakai. Ha, orang lelaki haram pakai seluar. Tak haram. Apa pula haramnya? Nah, haram buka aurat. Nah, kalau pakai jubah pun tapi punggung ada lubang, haram tak? Nah, ha, dia buat mesin baru, belakang punggung dia tebuk gitu. Pakai jubah. Nah, ha. Pengerusi masjid pula pakai, balik awal. Jadi dalam rumah tak ada masalah ha. Pak Jilin beli basikal dalam rumah. Nah, tak ada anak lagi, suami dia ada. Dan isteri dia gohik basikal, telanjang harus. Tak ada masalah. Pasal depan suami tidak ada aurat. Nah, ha. Cuma suami lah nyaknya takut dah jadi baca surat khabar. Apakah betul duit PTPTN berunsur riba? Apa hukum mengambilnya? Setengah ulama saja mengatakan kalau kita berhajat sangat nak belajar, tak dapat tidur. Tak, tak ada orang nak beri pinjam. Eh? Tiba-tiba pinjaman itu jenis ambil utuh dengan pinjaman. Maka yang beri pinjam itu saja yang dapat dosa di sisi Allah. Eh? Soalan seterusnya. Ada kawan tanya dalam blog, jikalau Tuhan tu maha hebat, kenapa Tuhan cipta malaikat untuk bantu dia? Ha. Ini dipanggil soalan bodoh. Ha. Allah ni tak berhajat pun pada pembantu. Malaikat bukan bantu. Tak bantu pun. Malaikat ni Tuhan cipta untuk menunjukkan kehebatan dia. Faham? Tengok hebatnya aku pencipta malaikat beribu-ribu juta. Aku suruh sujud-sujud selama-lamanya. Tiba-tiba kita orang hebat patut duduk seorang macam beruk. Tak hebat ah. Nah, nak tunjuk hebat Allah dia buat arak. Dia buat langit supaya kita tengok. Dan dicipta malaikat berbilion-bilion. Tak ada orang tahu. Jundullah. Tentera Allah. Aku suruh sujud, sujud selamanya. Sebut dalam hadis. Yang aku suruh rokok, rokok selamanya. Aku suruh tasbih, tasbih selamanya. Aku suruh cabut nyawa orang, dia cabut nyawa orang. Bukan bantu. Allah Maha Berkuasa. Nah. Soalan seterusnya. Dunia ini diwariskan kepada orang yang beriman. Boleh Ustaz jelaskan sikit? Ha. Tambahlah banyak-banyak. Memang nak jelas sikit. Orang beriman ini, bila dia Tuhan ya turunkan hukum seperti halal haram atau wajib dan sebagainya, dia redha. Apabila Tuhan beri dia nikmat, dia syukur. Bila Tuhan beri dia bala, dia sabar. Tiga perkara ni orang beriman. Nampak? Maksud waris di sini, yang layak duduk di atas bumi ni, hanya orang yang ada tiga sifat ni. Yang pertama, segala hukum Allah, dia redha. Jadi kalau Allah kata laksana hudud, kita tak cakap banyak. Kerana Allah Tuhan punya alam, kita jalan. Kita redha. Yang kedua, Tuhan tu beri kita nikmat, kita syukur. Nah, nikmat belaka ni, nikmat mata, nikmat lidah, nikmat telinga, nikmat akal, nikmat tubuh badan, nikmat sihat, nikmat anak, bini, kereta, kenderaan, pangkat, duit dan sebagainya. Syukur alhamdulillah. Apa yang nak syukur? Guna segala nikmat untuk balas budi Allah. Ada anak, orang pergi masjid dengan orang ngajar. Ada duit, beri sumbangan untuk rumah anak yatim dan seumpamanya. Yang ketiga, Tuhan uji kita, kita sabar. Yang tidak reda dengan hukum Allah, yang tak sabar dengan segala bala, yang tidak syukur dengan nikmat Allah, ambil syukur sudah sekarang ni. Allah kata hukumlah di antara manusia dengan Al-Quran. Wa'anikum bainan nas bima anzalallah. Hukum dia sama manusia dengan hukum Al-Quran. Manusia jawab Al-Quran hukum pesing lama, lapor, tidak reliable, tidak modern, tak canggih, tak sesuai dengan kita keadaan masyarakat majmuk. Orang ni tidak redha dengan hukum Allah. Orang ni lah tidak diwariskan akan bumi ni. Maksud orang-orang yang tak suka hukum Islam tak boleh duduk atas bumi, sila berhembus daripada bumi Allah. Kerana dalam hadis kata, hadis kursi, Allah firman, wa man lam yarda bi qada'i, siapa tidak redha dengan hukum aku, wa lam yasbir ala bala'i, tak sabar dengan bala aku, wa lam yashkur ala na'ma'i, tidak syukur dengan nikmat aku, fal yakhruj min tahti sama'i, sila keluar daripada bawah langitku. Maksud berambuh daripada bumi ini, fal yakhruj fal yatlub rabban siwa'i, cari Tuhan yang lain daripada aku. Faham? Ini maksudnya orang-orang yang jahat yang menumpang di bumi Allah. Nah, mereka tak layak duduk di bumi Allah. Soalan seterusnya. Dulu saya jahat. Sekarang saya dah taubat, alhamdulillah. Dan nak berubah. Ha, tak mu semua, bukan mu seorang. Jahat pula ke kita ni. Siapa dulu daripada beranak tu duduk atas Quran tu? Ada? Ada sini. Tak ada, jahat dululah kita. Nak lupa, lalai dan sebagainya. Kemudian terbimbing ke arah kebajikan. Nak. Ha. Dalam Quran Allah firman, laki-laki baik untuk wanita baik, laki-laki zina untuk wanita zina. Saya sedih lah baca ayat ni dan rasa takut. Adakah saya masih berpeluang dapat isteri yang solehah? Saya betul-betul dah bertaubat. Ha, baik. Dia ni jahat. Sekarang dah bertaubat tapi dia takut dengan satu ayat. Nampak? Mana ayat? Nah, Tok Imam baca. Baik untuk baik, jahat untuk jahat. Baca sikit. At-tayyibah lit-tayyibin, at-tayyibuna lit-tayyibah. Tu. Nah, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki baik, laki-laki baik untuk perempuan-perempuan baik. Nampak? Ha. Wal khabisat lil khabisin wal khabisuna bil khabisna wal khabisuna lil khabisat. Faham? Perempuan-perempuan jahat untuk laki-laki jahat. perempuan-perempuan laki-laki jahat untuk perempuan-perempuan jahat. Satu umum ayat tu. Ada satu lagi, azani la yakihu illa zaniatan aw musyrikatan. Tu perempuan laki-laki yang berzina tidaklah jodohnya molek melainkan dengan perempuan zina juga. Apa maksud ayat ini? Ayat ini bukan sebut syarat sah nikah. Kalau kita pernah berzina mesti cari awek yang pernah berzina, bukan. Maksudnya kalau kita buat jahat, layak nikah perempuan jahat. Nah, kita tak layak nak dapat isteri yang baik. Ni kita jahat nak isteri solehah. Nah, semua orang laki-laki kena tanya, nak isteri solehah ke nak bosnya? Solehah lah boh. Tapi mu rata duk tekok. Pakai subang. Rambut mohika macam ayam gila. Nak isteri solehah. Tak patut gitu. Mu nak isteri solehah, mu tukar dulu. Beri jadi soleh. Jadi siapa yang telah bertaubat daripada dosa, dia orang baik, orang jahat. Orang baik, maka al-khabisuna lil-khabisat. Bila dah jadi baik, layaknya jodoh perempuan-perempuan yang baik. Faham? InsyaAllah dapat isteri yang baik, jujur kita dalam bertaubat. Neh. Aduhlah. Makcik saya kahwin orang putih Amerika. 15 tahun dah kahwin. Masa saya lawat mereka sana, saya dapati pakcik saya tu dak semayang dan dak puasa. Makcik saya kata tegur dah, tapi dak mampu sebab kerjanya busy. Ha. Apakah cara terbaik untuk nasihatnya? Lebih 15 tahun dah dia masuk Islam. 15 tahun masuk Islam, dak puasa, dak semayang. Sebab tu jangan kita kahwin dengan orang yang nak ke kita sanggup masuk Islam. Kita orang puan. Nah, boyfriend kita lelaki, dia sanggup masuk Islam kerana nak kahwin dengan kita. Jangan, ulama larang. Dia tak mau Allah, dia tak mau Islam, dia nak kita. Jadi ada satu halangan kena masuk Islam, dia pun lampak halangan tu masuk Islam. Dapat kita, tak dapat Islam. Dia kahwinlah dengan orang yang kasih pada Islam. Dia masuk Islam kerana dia nak kebenaran. Setelah dia masuk Islam, elok Islamnya, kita kahwin dengan dia. Faham? Jadi sekarang masalah tu berlaku masalah. Masalah orang putih, kita nak tegur payah. Nampak? Neh, kita pula isteri. Sebab tu tidak digalakkan orang perempuan yang solehah kahwin dengan laki-laki fasik. Tapi laki-laki soleh digalakkan kahwin dengan perempuan-perempuan jahat. Ni hak jenis janggut, jenis gebang, jenis tepiah ni, jenis pakai jubah. Takkan nak kahwin hak solehah, hak jubah, hak abuh sebagainya. Siapa nak bimbing hak tu? Nah, hak seluar ketat, hak rambut blong, hak free hair, bagi kahwin dengan Tok Imam lah. Bakal terlatih, tertarbiah dah dia menjadi baik. Ni rambut free hair dah, belang pula macam ke kucing gila. Nah, seluar ketat nampak punggung, kahwin pula dengan jodoh laki-laki, luar pendek, atas tekak macam beruk naiknya. Dah mana nak boleh bimbing? Faham? Kerana ar-rijal qawwamuna 'alan nisa', maka perempuan-perempuan yang tak bagus ni, nah, yang bodoh-bodoh jahil-jahil ni, kahwin dengan ahli-ahli masjid. Faham? Supaya kita tarbiah dia. Kahwin lagi? Kahwin dah? Orang hak lagu ke hak okey? Eh? Okey? Jadi kita tak kabur hak anak tuna. Hak anak tuna bagus. Supaya kita bimbing dia. Itu juga satu jihad di sisi agama. Faham? Dah kahwin dah, kahwin hak kedua lah maksudnya. Neh? Tuan nak? Neh? Seorang ke dua? Seorang ni? Tak nak ke isteri tak bagi? Jawab dengan jujur. Marah-marah. Marah, eh? Isteri marah. Ha. Semua orang laki-laki dia nak kahwin ramai. Tapi takut saat ni ada rumah tu. Ada big tiger. Memang itulah. Nah, walaupun hebat tu guru silat pun. Nah, tu guru gayung, tu guru silat lincah kita jumpa lah. Misal ni macam ngasah batu. Ha, misal macam batu asah misal. Takut tengok. Rimah je kelek gitu rimah. Rimah besar. Ha, tu guru silat mari. Oh, rimah. Tapi balik di rumah takut bini. Ha, tu tuan buat kelebihan orang perempuan. Minta maaf, tolong kabur. Orang perempuan ni dia lemah segala-gala. Berlari lambat, jalan lambat, makan lambat, segala lambat. Bakat barang dok gok. Nak, eh? Semua lemah tapi dia gagah, mulut dia. Patut kita tak lawan. Nak, walaupun dia tok guru silat, dak berani nikah dua. Ha. Ha. Pasal hak nu lagi besar silat dia. Nah. Jadi berdoa kepada Allah, baca Yasin kalau boleh siap malam Jumaat. Lepas baca Yasin, niat lembutkan hati suami, tiup dalam air bagi minum suami. Faham? Supaya dia jadi lembut. Benda lembut hati, jangan tubuh lembut. Ha, salah doa pula. Eh? Ha. Niat Imam Qurtubi sebut dalam tafsir dia, nah, bila kita baca Yasin, kita tiup di air, kita niat. Nampak? InsyaAllah, Allah kabulkan permintaan kita. Ikhtiar sama. Jangan putus hasil. Nah, suruh isteri dia buat gitu. Bagi Mak Saleh ni minum. Pasal dia malas semayang. Nah, air tu bagi minum dia lah. Bukan minum sebotol gitu dengan tidur. Mana campur lah. Buat masak, buat air dan sebagainya. Nah, insyaAllah. Haa. Supaya lembut hati, bukan lembut body, lembut hati. Dah salah doa pula, lembut tubuh badan. Jadi, ah, jadi gitu. Ada, saya suka kumpul jersey bola, dia kata, orang kata haram. Betul tak? Nak jual tak laku sebab letak nama saya di atas belakang jersey itu. Jawabnya tak haram. Selama mana tidak ada nas yang mengharamkannya. Membazir dua. Yang pertama makruh, yang kedua haram. Apa membazir yang haram? Melampau batas. Nah, melampau batas. Membazir yang makruh, membazir yang tidak melampau batas. Kita boleh beli seluar harga RM50 seluar jeans. Nah, tapi kita beli yang RM400 dikira membazir di sisi haram. Tetapi duit kita banyak. Nampak? Walaupun kita beli yang 400, ada yang 40 pun okey dah. Tapi kita tidak lalai daripada sedekah dan sebagainya. Membazir itu adalah makruh sahaja, tidak haram. Membazir yang haram ni macam setengah-setengah golongan jutawan. Kereta 60 buah. Nak 40 buah tak naik pun start saja, menunjukkan kehebatan dia. Jam sampai siap dalam almari jam. Hak ni RM120,000, ni RM160,000, ni 1.2 juta. Pakai satu tu saja. Jadi kalau kita beli jam RM60, boleh pakai tak lagi? Maka kita beli yang 400, membazir. Tapi membazir itu bukan secara syaitan, kata ulama. Membazir yang makruh saja. Membazir secara syaitan. Jam yang kita pakai RM1,000 pun okey. Tapi beli yang RM60,000. Itu membazir secara syaitan. Kerana RM60,000 boleh memberi kehidupan kepada ramai orang miskin. Faham? Soalan seterusnya. Bila kita solat baca Fatihah, perlu tak baca walak dhalin? Dha tunang harakat, lin fa harakat. Kira tak cukup harakat, adakah solat kita batal? Terima kasih. Apakah yang amalan terbaik menjadi anak yang soleh? Baik. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Ha. Dha itu bukan wajib 4 harakat. Nampak? Dalam fiqh hukumnya wajib mat, bukan wajib 4 harakat. Dalam fiqh di sini ada pertembungan okey, kereta ni halang. Okey, kereta ni menghalang, dia nak balik ke Cimasang tak boleh. Nama kereta yang menghalang PGY 8431, WMH 1179, dan WRD 1960. 3 buah ni tolong. Kita ada 20 minit, janganlah. 20 minit lagi kita selesai. Neh, tolong Ali sekejap pasal kereta ayah dia terhalang. 3 buah ni neh. Ha, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. PGY 8431, WMH 1179, WRD 1960. Okey. Ha. Baik. Ada pertembungan atas hukum fiqh dengan hukum tajwid. Hukum tajwid hanya berkait dengan haram sahaja. Tidak ada kena-mengena dengan membatalkan sembahyang. Membatalkan sembahyang, hukum fiqh. Dalam fiqh, siapa yang baca wala ba, ba itu dua harakat dan lim itu dua harakat, maka sah sembahyang. Siapa yang tidak makkan pada bot, umpama walak balim, maka semayangnya tidak sah kerana dia macam hanya membaca bot satu harakat. Dalam tajwid wajib membaca sekurang-kurangnya 4 harakat pada bot, itu pada satu mazhab. Tak apalah ambil satu kau. Neh, tajwid pun ada mazhab. Nampak? Hak masyhur. Jadi dalam tajwid kita kena baca walak balim 6 harakat pun baik. Ha. Dan ye tu ma'arik apa? Li limati. Ha, ma'arik li sukun. Ha. Sekurang-kurangnya 2 harakat. Nah, 1 alif. Jadi bacaan yang sekurang-kurangnya di segi tajwid supaya kita tidak berdosa, 4 harakat ba, 2 harakat lim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ha, tu sudah. Nah, yang terbaiknya 6 harakat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampak? Jadi siapa yang baca begitu, fiqh kata cantik. Tajwid kata harus. Ada satu lagi bacaan, fiqh kata sah tapi tajwid kata haram. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fiqahnya kata sah semayang kerana balin, walaupun baca 2 harakat saja, makna tidak lari orang-orang yang sesat. Fiqah ni bila bacaan itu lari makna, baru dok sah semayang. Tetapi walaupun sah dibaca 2 harakat saja ba, dia telah haram di segi hukum tajwid. Kerana waratil Quran tabtila, baca mesti dengan tartil. Apa tartil? Kalau mak, mestilah mak sepanjang yang dibawa datang dari sahabat-sahabat Nabi kepada kita sekalian. Neh? Ha, jadi faham gitu. Apakah amalan terbaik menjadi anak yang soleh? Anak soleh ni anak yang berbakti pada ibu bapa. Tadi kita naik teksi. Cina bawa. Anak berapa orang? 3 orang. Kita biasa naik teksi dah kira. Tak apa, kita sembang eh. Anak 3 orang. Semua kerja? Semua kerja. Berapa gaji anak? Seorang tu 3,000. Seorang tu, dua orang tu 2,000. Berapa bagi sebulan? Tak ada bagi 1 sen. Dia hebat tu kata. Sebab tu saya kena bawa teksi. Dia kata apa sebab? Apa sebab anak tak bagi pada ayah? Itu 3,000. Itu 2,000. 3 beradik. Dia kata tidak, dia orang tak ada ingat kita punya jasa. Tengok orang kafir. Dah. Maknanya anak ni bila dia tak berbakti kepada orang tua, setelah dia senang, ni anak ni tak kenang jasa. Faham? Jadi anak orang Islam pun gitu juga. Kerja dah 4,000 sebulan, 3,000 sebulan, tapi tak berani setiap bulan beli selai baju untuk ayah dia. Tak berani setiap bulan beli selai kain batik untuk mak dia. Nah, dia belikan anak bini, anak bini, anak bini. Kalau ayah kita, anak kita, anak kita beli baju baru setiap bulan selah ke kita, walaupun murah. Nah, baju RM20 je. Beli kat Gelok, suka tak kita? Suka lah. Walaupun anak kita beri RM30 je sebulan, dia kerja dorok posmen je. Nah, baru ni cuci 3 hari kekau di anjing. Nah, tapi RM30 beri kita setiap bulan, kita rasa besar hati dah. Ha tu. Nah, jadi banyak sangat cara nak berbakti anak soleh. Di antaranya ni kita nak sebut hak ramai anak orang Melayu lupa. Bila dah berjawatan, tak ada bagian untuk anak, ibu dan bapa dia. Nah, tak ada. Tak mampulah nak beli setiap 30 ya. Ha? Pasal minggu ada baju, pasal malam nak orang dia jual, beli kayu selah setiap bulan. Bukan mahal sangat. RM4 je, t-shirt ada jual, t-shirt baru. Pak Ria je. Ni, Power Ranger. Ada masalah tak? Nah. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana sulak, bukan sulak ni, yang telah kita tertinggal di zaman yang lalu. Dia je short wow lam ter. Sulak. Dia short lam ter, lam alik ter lah. Tak apa, tulisan Jawi, sulat. Baik, bagaimana semayang kita yang kita tinggal di masa lalu? Nabi kata salam dalam hadis, man nasiyani salah fal yusalliha idza zakaraha. Ada lagi riwayat yang lain. Siapa yang tinggal satu semayang, hendaklah dikerjakan bila dia mampu, iaitu dia ingat. Kalau dia lupa, dia buat bila dia ingat. Kalau dia tidur, dia qada bila dia ingat. Wajib kita qada semayang lima waktu yang kita tinggal kerana dia perbalan semayang yang wajib. Ini ijma' empat mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Faham? Sepakat dah. Tanpa khilaf. Neh? Solat fardu kalau tinggal sengaja atau tak sengaja, wajib kena qada. Lagu mana nak qada? Anytime, anyway, any place. You know? Faham? Ha. Maknanya sepanjang zaman, sepanjang masa. Pagi boleh, sebelum subuh boleh, lepas subuh pun boleh. Masa duha boleh qada, sebelum tengah hari, lepas zuhur, lepas asar, sebelum asar boleh. Dia lesen so. Nah. Ha. Apa kelebihan dalil datang ke majlis ilmu? Nah. Dia kata apa kelebihan mari majlis ilmu? Jawabnya, kita mari ni tak payah baca hadiah, pakai hukum akli dia bagi. Nah. Nah. Kalau kita tak tahu, jadi tahulah. Nah, tu majlis ilmu. Bila tak tahu, kita tahu. Boleh tak? Boleh dah lah. Nah, benda yang kita tak tahu, jadi tahu. Yang kita jahil, jadi alim. Yang gelap, jadi cerah. Daripada dosa, dapat pahala. Turun rahmat. Sebut dalam hadis-hadis pula, malaikat mendoakan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Sebut dalam hadis lain pula, ikan di laut, burung di angkasa, tolong istighfar. Minta Tuhan ampunkan orang hadir majlis ilmu. Masya Allah. Ni kaparah dosa kita. Kita diluarkan dosa. Duk tengok puang, duk mau tengok orang joget. Bini lawan laki-laki curi piti anak. Anak deraka ke ibu bapa. Mari majlis ilmu kafarah. Mudah-mudahan nak ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah, tangan mencapai, hati mencita-cita yang jahat. Banyak. Ni setengah pada kafarahnya. Nah, dan man mata fi talabil ilmi mata fi sabilillah. Siapa yang mati dalam belajar agama, mati pada jalan Allah. Orang mati dalam nak cari harta, mati lara. Mati accident balik daripada kuliah, fi sabilillah. Neh. Apa hukum orang yang mempermainkan hadis sahih, mempersendakannya? Kalau dia tanya sahih atau tidak, tu bab lain. Tapi mempersendakan hadis, mempersendakan tuan punya hadis. Siapa yang mempersendakan tuan punya hadis, batal akidahnya. Dia jangan main-main. Kalau ustaz punya cakap, kita boleh bang. Kita boleh komen. Kita boleh kritik. Tapi Rasulullah tak boleh. Kerana tanpa sebut nama dia, tak jadi Islam orang yang kafir. Kerana nama Nabi sebut dalam dua kalimah syahadah. Nak masuk Islam, sebut nama Nabi. Ha, jadi Islam. Walaupun mini warak dah 70 tahun. Berzina dengan 80 ribu orang pelacur. Berjudi selama 30 tahun dah. Nah, walaupun musembah tak pekon 60 tahun. Sebut nama Allah. Sebut nama Muhammad. Dua ni jadi Islam. Ampun dosa. Masuk syurga. Hebat nama Nabi kita. Maka tak boleh kita mempersendakan orang yang hebat seperti ini. Kalau kita pertikai sahabat, haram. Pertikai Nabi, jadi kafir. Mati, tak boleh tanam tiang dua tapi beli mozek wasmin gini. Faham? Understand? Benda mana dia? Tanah? Biar gak. Nah. Program Imam Muda Akademi Quran boleh ke tak? Apa hukumnya? Jawabnya boleh. Tapi dengan adab-adab yang tertentu. Jaga jangan sampai riak. Jangan sampai menyombongkan diri. Jangan sampai kita dipergunakan orang pula selepas daripada itu untuk perkara-perkara yang Allah tidak redha. Nampak? Ini program ini lebih baik. Pada program-program larok, baik program Imam Muda, baik program Akademi Quran. Nah, tapi jangan sampai tak jaga adab. Jangan sampai riak. Dan kita menang, kita berasa kita hebat, lupa pertolongan daripada Allah, kadang-kadang hanyut. Nah, ini nak jaga. Soalan seterusnya. Banyak lagi ni. Boleh tak dua keping lagi? Anak kedua saya baru lahir. Saya nak tanya, boleh tak anak pertama saya menyusu badan lagi? Di mana umur anak pertama saya genap 2 tahun. Anak pertama saya masih menyusu badan. Walaupun ketika itu si saya sedang hamil anak kedua. Apakah hukumnya? Ha. Alhamdulillah. Anak dia sudah berumur 2 tahun. Nampak? Tetapi mengandung pula dah. Neh. Ha. Dipanggil suami proaktif. Parah, ada anak kecil 2 tahun dah. Ada pula anak dalam perut. Soalan dia, boleh tak isteri dia nak beri susu anak yang 2 tahun tu? Sedangkan dalam perut ada anak dah. Jawabnya, haram. Nampak? Dan sia-sia anak itu menyusu. Nampak? Ha, jikalau bukan daripada orang yang selayaknya. Siapa? Kalau mak dia yang menyusu, tak ada masalah. Dah? Sekarang ni mak dia ada anak dalam perut. Anak 2 tahun dia nak beri kopek. Apa masalahnya? Masalahnya kerana orang salah faham dah. Orang duduk faham bila 2 tahun tak boleh beri susu ke anak dengan susu dada. Hak ni ramai salah faham. Tak ada ulama yang kata haram susu anak yang 2 tahun lebih. Kalau kita nak menyusu tak usah 2 tahun. Saya kata 2 boleh. Ke haram? Anak dia cekatan 2 dah. Mak, mak, nak pek, isyak susu. Aurat dah mak dia. Dah, dah susu tu kalau ada milik siapa? Milik ayah, suami, labanul pahli. Anak tu anak siapa? Isteri dia, anak dia. Anak dewasa, dah haram. Cuma malu, takkan cekatan 2. Nak ngepek. Nak. Is suami yang besar dah. Minum susu isteri haram macam apa? Tak. Nak minum dalam botol ke amplak ke ikut pandang. Nampak? Ha. Jadi kita nak betul pasal ramai ibu bapa dan orang duk faham bila 2 tahun wajib berhenti menyusu. Salah. Ayat 2 tahun menyusu bukan syarat. Ayat ini menceritakan pada golik, pada kebiasaan budak-budak berhenti menyusu umur 2 tahun. Tetapi kalau nak menyusu lagi silakan. Faham baik. Tak ada ulama kata haram pun. Cuma kalau ada anak dalam kandungan. Nah, kalau dia beri susu ke hak besar ni jadi mudarat ke dalam kandungan, barulah dilarang kerana memudaratkan anak. Nampak? Ha. Jadi tak ada masalah. Nah, kalau anak tu besar budak 2 tahun buti, tapi ada budak 3 tahun baru buti menyusu. Jarang kita dengar siapa cakap tandang baru buti, jarang. Biasa terjah, ha? 3 tahun atau 4 tahun. Tu golik, tak ada masalah. Nah. Ha. Seorang imam terlupa duduk tahiyat awal. Kemudian makmum mensyarakkan dengan subhanallah. Lalu imam duduk semula. Apakah batas sembahyang tersebut? Ha, imam terlupa. Imam terlupa ni menunjukkan dia seorang manusia. Imam yang tak pernah lupa, tak pernah salah, tu bukan imam. Tu tiang elektrik TNB. Faham? Ha, jadi manusia lupa. Lupa. Yusamal insan, insan ni kasratin nisyan. Kenapa dinamakan insan? Kerana banyak lupa. Imam hebat, Imam Masjidil Haram, pernah salah bacaan. Terak. Imam Masjid Nabawi, pernah ditegur. Jangan kira tu, biasalah salah. Nah, imam ni dia driver. Driver, bila kita bawa driver, driver bah tu lah. Daripada Kelang nak pergi ke Kota Baru. Nah, dia bawa tu takkan perfect, mesti ada salah. Kadang-kadang tersalah laju sikit. Nah, kadang-kadang tersalah potong. Kadang-kadang tersalah sampai orang depan lari tepi tersalah. Biasalah driver, takkan perfect, betul-betul comel belaka. Nah, imam itu juga. Jadi imam ni tertinggal tahiyat awal. Berdiri dah, turun balik setelah ditegur oleh makmum. Batal tak semayang? Jawab, bila imam itu belum lagi diri tegur, makmum tegur, sunat turun balik. Baca tahiyat. Tapi imam berdiri betul dah, turun balik, batal semayang. Imam, makmum tak batal. Kerana kita tak boleh bila berpindah dah rukuk, turun kepada sunat. Nah, soalan seterusnya. Imam sujud sahwi, makmum tak sujud sahwi. Bagaimana jemaah yang tak sujud sahwi? Ha. Sujud sahwi ni sujud kerana terlupa. Jawabnya ulama jawab, saya tolong sampaikan. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab, kalau tak silap, Ar-Rawdah, Rawdatul Talibin. Nah, dalam bab sujud sahwi. Iza sajadal imamu sahwan. Apabila imam itu sujud, akan sujud sahwi. Sajadal makmum, wajiblah makmum sujud sama. Wa illa, dan jika tidak, syarah dia kata, dan makmum, jika makmum tidak sujud sahwi bersama imam, batalat salatuhu, batal semayang makmum. Faham? Makmum bila imam sujud sahwi, wajib sujud sahwi. Kerana ju'ilal imam liyuktamma bih, dijadikan imam supaya makmum ikut. Mana-mana makmum yang tak sujud sahwi, bila imam sujud sahwi, semayang makmum adalah batal. Okey? Soalan terakhir malam ni, pukul 8, genap 2 jam. Baik. Yang tak sempat ni insya-Allah 2 bulan lagi dah. Ha. Tanya ustaz lain pun boleh. Ustaz lain malam esok pula, ha, letak atas meja. Nah, ha, bukan saya seorang jawab. Orang lain jawab kok. Nah. Ha. Kalau saya jawab bukan betul belaka, mungkin salah. Neh. Ha. Sebab ada orang tanya gua ni ustaz, ha, dia boleh jawab semua. Nah, ha, semua soalan boleh jawab. Memanglah munafik kat depan gini. Yang sebenarnya tak semua soalan. Soalan yang senang ya, kita jawab. Yang payah-payah aku selit gitu ya, aku lari. Ha. Mana? Dah. Dah aku tak pandai, takkan nak jawab. Nah, jadi tipu pula. Jadi wak-wak kepik gitu ha. Akhirnya hilang gitu. Bukan kita wajib jawab, tolong je. Mana? Tolong nak jawab. Dan bila nak tolong nak jawab, kita boleh jawab apa? Kalau kita tengok tak reti, kita pun selit bawah gini ha. Kono-kono macam jawab ha. Dabur modal senang. Adakah relevan kahwin awal di usia muda? Mengapa hantaran sekarang kian tak relevan? Orang Melayu lebih utamakan adat dari agama. Dari pesyen dijadikan kayu ukur. Sedangkan Nabi SAW kahwin ala muda dan rengkah. Ha, ini masalah fenomena yang menimpa kaum lelaki sekarang. Ingat, perkahwinan ni benda yang simple. Benda yang mudah. Allah jadikan manusia dua, laki puan. Bila siapa umur, dia akan jadi berhasil nak kahwin. Tak siapa umur, tak berhasil kahwin walaupun duduk sama. Kita umur 6 tahun main di kapung-kapung dulu, cik-cik. Budak puan ada 5 tahun. Gaji tak main kemoh-kemoh, buat rumah pondok. Ha? Masuk-masuk dulu, lepas tu main duduk dalam rumah pondok pula. Masuk-masuk luar, buku pasir dengan kertas surat khabar. Lepas tu main pondok-pondok, tidur dengan budak puan. Tak, kawan puan kita 6 tahun. Tak ada hal. Duduk dalam pondok, main tidur-tidur. Tak ada hal, pasal Tuhan tak beri perasaan. Tak ada naluri seks, tak ada. Tapi sampai umur besar, dia ada satu perasaan, keinginan. Nampak? Nah, iaitu satu zinah perhiasan hati, cinta dan suka nak duduk dua orang. Sebab tu kalau kita main pondok-pondok, umur 22 orang lelaki, umur 21 orang puan, main tidur pondok-pondok, tubik baby. Haa tak? Ha. Jadi, oleh kerana itu, disyariatkan nikah. Faham? Supaya tidak rosak keturunan. Maka nikah simple. Kita rasa suka orang puan tu, pergi rumah dia. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ni? Ah, saya ni kerja dekat kat ni. Saya kenal dengan anak makcik. Nah, jadi kalau makcik, anak makcik suka, saya nak bawa orang tua minggu depan masuk meminang. Tu cara dia senang, senang. Makcik tu kata, okey, saya tanya anak dia. Nah, ha, tanya anak. Ni orang nak tengok mu ni, mu suka tak? Hmm, tambuh, ha, mak tambuh. Kita nak orang lain. Ha, tak apa. Tak dipaksa. Nah, tanya anak dia, apa tambuh? Tambuh ada janggut, geli. Nah, ha, tak ada masalah. Nah, ha, pergi rumah sebelah pula. Makcik-makcik, saya nak kahwin. Nah, saya tengok anak makcik, ada makcik ni ada anak dara tak? Saya tak berani nak mengorak-mengorak. Nak gawe-gawe, nak heret merata-reti. Saya tanya tu. Makcik tu kata, anak saya tak ada. Kahwin belaka dah. Tapi makcik janda. Ha, tak ada masalah. Very simple. Nah, simple. Jadi adat Melayu ni mari terikut-ikut barat yang tidak beragama. Dengan macam-macam hantar orang tu hantar. Bukan salah. Tapi jangan melampau batas. Nah, letak harga Allah Rabbi. Berapa ni? 10 ribu. La ilaha illallah. Nah, kawan tu 10 ribu. Baik beli motor. Piti duit ada 6 ribu. Dia target-target perempuan ni dalam 4 ribu je. Pasal apa? Tak pah SPM. Pergi tanya, dah 4 bulan ke apa? Nak 10 ribu. Dah 10 ribu, dia ada 6 ribu. Nah, RZ second hand, 4,800. Beli RZ. Boleh naik semua. No, ada ke hari tak boleh naik? Nah. Jadi nak letak harga mahal boleh perempuan. Berapa anak makcik? 10 ribu. Mahalnya makcik? Tak mahal. Al-Hafizah. 30 juzuk dalam dada. Nampak? Mana sabar? Nah. Pandai cakap Arab, mengaji Quran, fasih, hafal Quran. Batu solehah. Pandai masuk Western, Eastern, Oriental, boleh belaka. Nampak? Menjahit pandai, baju Melayu boleh, baju lama boleh, tradisional boleh, baju kok boleh jahit, rajin membasuh, suka memasuk, tak suka berpoya-poya, cantik, putih lepuk, mata pula hijau, ada lesu pipik, hidung macam nyakut baju. Nah, mana sabar? 10 ribu. Ni lulus diploma je. Nah, anda dua je jenis masukkan. Yang pertama, perangat nasi mok dia kemarin. Yang kedua, masuk air panas. Itu je. Ha, ni masalah. Jadi jangan tinggi-tinggikan harga. Kerana ingat, bukan suami tu bayar mas kahwin saja. Suami wajib bayar nafkah setiap bulan. Bulan-bulan pula beribu habis. Nah, kakak hello ya. Nah, nak rata di 2,500. Bulan ni nak gelang 3,800. Hmm, tak best lah naik Viva beli BM second hand tak apa dah bang, 67,000 beli sama. Nah, ha, jadi jangan mahal-mahal. Nampak? Benda yang simple sahaja. Nah, cuma buat kenduri sebagai iklan tanda gembira dapat menantu dapat bini, dan sebagai iklan kita telah pun ada calon pilihan. Nah, jangan untuk ikut-ikut. Oh, orang sebelah 10,000, kita buat 12,000. 12,000 perempuan baca Quran siratul labi 12,000. Nah, hukum istinja pun tak pandai, hukum haid tak reti. Kalau haid tak reti, macam mana pan lama haid sekurang haid? Jangan mahal 800 sudah. Nah, banyak budak perempuan ni keluar IPT balik daripada overseas, dia tanya sekurang-kurang haid tak reti. Masa suci antara dua haid tak reti. Beza haid dengan istiadah tak reti. Sedangkan ini satu kemestian pada seorang tadi yang nak jadi isteri. Nah, kena mahir dalam bab taharah. Baru letak harga mahal. Nah, ni basuh berok tak cuci. 10,000. Subuh tak bangun semayang. Nah, 8,000. Apa benda ni? Pasal apa? Nak bunyi kelah. Hebat. Nah, akhirnya anak dua dah. Laki tak habis lagi bayar hutang. Ada yang tipu mak bapak, kongsi dua buat mas kahwin. Duit perempuan 4,000, dia lelaki 4,000. 8. Nampak? Padahal mas kahwin mesti daripada tahap lelaki, kata Quran. Jadi mempermainkan Al-Quran. Nah, tu pukul gambar pula tu. Boleh pukul-pukul biasa sudahlah bila kahwin. Nah, duduk biasa dah lah gini atas pelamin. Dah masuk dalam bilik pula, tak puas hati. Ada kameraman pula. Nah, pengantin perempuan tidur atas katil, pengantin lelaki duduk atas batas golek. Ting. Pengantin perempuan duduk atas batas golek, pengantin lelaki-lelaki masuk bawah katil. Ting. Pengantin perempuan merak pula atas katil. Lelaki peha bubuh atas kepala bubuh atas katil. Perempuan katil lelaki peha. Nunjuk pula gitu. Satu gambar. Macam-macam aksi yang memalukan. Nah. Hak merak gini hak lelaki naik atas belakang pula. Hak puan pula naik atas tekak hak lelaki pukul. Hak tiung hidung, tiung dagu, tiung tekak, tiung tangan biasa dah. Tiung dahi, tiung pipi. Macam-macam pesek. Tak puas hati pergi tu. Patah pula orang. Outdoor. Wedding. Fotografi. Nah. Pakai baju dedah sini, dedah situ. Negak dalam air. La ilaha illallah. Macam belakang. Nampak? Bodoh ke segede? Kan kita raja sehari. Raja sehari ni maknanya segok bergaya. Dan kita suruh orang satu hari. Tak masak, tak buat apa, suruh orang. Pagi nak makan, orang buat makan. Tengah hari makan nasi, peri, malah orang hidang. Dia panggil raja sehari. Asal cerita orang tua-tua dulu. Tapi kita bila kahwin, tak jadi raja, jadi orang yang disuruh orang. Suruh pakai baju, pakai baju. Suruh mekat, tadah muka, tadah muka. Duduk, lenggak sangat, tunduk sikit, tunduk. Tunduk sangat, akak pula. Akak. Nah, macam beruk sehari. Dah. Jadi ingatlah, bila berkahwin, biar ada keberkatan. Keberkatan adalah suami solehah, suami yang soleh, yang bersedia untuk berbakti kepada isteri, buat baik pada isteri, seterusnya buat baik dengan keluarga-keluarga isteri, dan dia beragama. Batu man iza ja'akum man tarda dadina fazawiju, bila datang suami yang baik agamanya, kahwinkanlah dengan segera dengan anak-anak perempuanmu, kerana perkahwinan bukan benda payah, benda yang simple, dia hanya permulaan bagi kehidupan yang amat sukar. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi 2 bulan dari sekarang. Jadi sila tengoklah mananya tarikh. Dan kita minta maaf kerana ambil masa yang panjang daripada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana syakiyan wala mahruma. Rabbana zinna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.